belajar di jurusan apa? Teknik Fisika. Teknik Fisika. Dan kita kuliah di kita ngambil mata kuliah Biofisika. Jadi sebenarnya apa sih biofisika itu? Dan rekayasa seperti apa sih yang bisa kita lakukan setelah kita mempelajari biofisika? Namun sebelum kita masuk ke bagian rekayasa, kita harus memahami dulu dasar dari biofisika itu sendiri. Dan pertanyaan paling dasar dari biofisika itu dirumuskan dalam pertanyaan berikut. How do you define living organisms? Menurut saya ini adalah pertanyaan yang fenomenal, karena sebenarnya jawabannya tuh bisa beragam tergantung dari perspektif yang kita gunakan. Dan karena kita di teknik fisika dan kita belajar mata kuliah di teknik fisika itu, jadi untuk mendefinisikan living organisms itu, kita akan menggunakan definisi yang apa yang telah kita pelajari dari mata kuliah sebelumnya. Jadi pas zaman masih agak lebih muda ya, masih imut gitu, kita kan pernah belajar tentang termodinamika, ya kan? Jadi di termodinamika itu kita dikenalkan oleh hukum-hukum termodinamika, dimana hukum termodinamika itu berbunyi bahwa energi itu kekal, energi itu tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan, hanya dapat bertransformasi. Kemudian setelah hukum pertama termodinamika, selanjutnya adalah hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika ini menyatakan bahwa pada suatu sistem terisolasi, entropi sistem itu akan cenderung meningkat. Kemudian ada satu hal yang menarik di situ adalah entropi. Sebenarnya apa sih entropi itu? Dari yang saya pahami, entropi sendiri adalah suatu bentuk energi yang tidak dapat digunakan kembali menjadi useful work. Dan contoh dari entropi ini adalah energi thermal. Jadi misalkan kita melakukan gerak gitu, berlari, kita tuh tidak hanya menghasilkan energi mekanik, tapi juga menghasilkan energi thermal. Yang mana energi thermal ini tuh tidak dapat kita gunakan lagi untuk melakukan kerja gitu. Kemudian saya akan membawa ke pernyataan dari seorang fisikawan yang luar biasa. Ini adalah dia bapak dari fisika kuantum ya, namanya Schrödinger. Dia mengatakan bahwa living things avoid decay into disorder and equilibrium. Nah, dari sini kita dapat artikan bahwa makhluk hidup itu menjaga dirinya dari meluruh ke dalam disorder dan equilibrium. Jadi di sini tuh agak bertentangan ya, pernyataan itu agak bertentangan dengan hukum termodinamika kedua, karena di hukum termodinamika kedua itu dikatakan bahwa entropi itu cenderung meningkat, tapi di sini makhluk hidup itu menghindari peningkatan entropi itu. Nah, kemudian apakah ini bertentangan? Sebenarnya enggak, karena ternyata makhluk hidup itu berada pada sistem yang terbuka. Jadi pada sistem yang terbuka ada aliran energi di situ, yang mana aliran energi itu digunakan oleh makhluk hidup untuk dapat meningkatkan keorderannya. Jadi aliran energi yang masuk itu kan high quality energi ya. High quality energi ini memiliki keorderan yang lebih tinggi dibandingkan energi yang keluar, yaitu low quality energi yang memiliki keorderan yang lebih rendah. Seperti itu. Kemudian saya akan merujuk ke pernyataan di buku Nelson 1.6 yang mengatakan bahwa the flow of energy through a system can leave behind increased order. Jadi di sini dapat kita artikan bahwa aliran dari energi melalui suatu sistem itu dapat terjadi di balik adanya peningkatan order. Seperti itu. Jadi dari pernyataan-pernyataan ini saya dapat menarik kesimpulan secara awal yang masih bersifat filosofis ya, bahwa living things adalah semua sistem yang dapat meningkatkan keorderan dirinya sendiri karena dia mengkonsumsi order dari aliran energi yang masuk ke dirinya, di mana aliran energi ini tuh pada akhirnya akan terdegradasi. Ini. Kemudian setelah kita ketahui bahwa living things itu dapat meningkatkan keorderan dirinya, pasti Pasti kita bertanya-tanya, bagaimana mekanisme yang terjadi dalam makhluk hidup supaya dia dapat meningkatkan keorderan dirinya? Dan itu dirumuskan dalam pertanyaan kedua. Ini. How do you describe the physical mechanisms that allow living organisms to be highly ordered? Jadi bagaimana kamu menjelaskan mekanisme fisika yang membuat organisme itu dapat meningkatkan keorderannya? Jadi makhluk hidup yang kita tahu ya, manusia, saya, kalian. Jadi manusia itu dapat meningkatkan keorderan dalam dirinya karena dia mengkonsumsi order lain berupa high quality energy, yang mana keorderan ini tuh akan berubah menjadi low quality energy. Untuk dapat memahami tentang perubahan dari energi itu, aliran energi, saya akan membawa ke rumusan ini. Ini adalah formula dari free energy, di mana free energy atau F sama dengan E energi dikurangi TS atau entropi. Ada pernyataan yang menarik di buku Nelson. Dia mengatakan bahwa pada keadaan setimbang, free energinya itu minimum dan entropinya itu maksimum. Kemudian perubahan dari free energy dapat kita rumuskan dalam persamaan berikut, di mana DF, perubahan free energy, sama dengan perubahan energi dikurangi perubahan entropi. Oke, untuk lebih memahami tentang mekanismenya, saya akan bawa ke contoh yang lebih sederhana, yaitu contoh piston. Ini gambar 1.3 di buku Nelson, di mana pada gambar ini terdapat dua buah piston, yang pistonnya ini terbagi menjadi dua ruang yang terpisah oleh suatu membran semipermeable. Kemudian ruangan sebelah kanan ini berisi larutan gula dan ruangan sebelah kiri berisi air. Kemudian pada gambar A, piston dikaitkan dengan suatu beban yang ringan. Sehingga ketika ada suatu energi termal yang mempengaruhi lingkungan si piston ini, maka akan terjadi suatu proses yang disebut sebagai proses osmosis, yaitu proses perpindahan dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Sehingga volume ruangan sebelah kanan ini akan meningkat dan volume ruangan sebelah kiri akan menurun, mengakibatkan adanya gerak ke kanan dan beban ini tuh akan ikut terangkat gitu ke kanan. Ini adalah proses osmosis, di mana pada proses osmosis ini konsentrasi dari gula yang awalnya lebih rendah menjadi awalnya lebih tinggi menjadi lebih rendah dan koorderannya semakin turun atau disorder. Kemudian selanjutnya pada gambar B, si piston ini dikaitkan dengan suatu beban yang cukup berat dan ketika kita tarik beban tersebut, maka fenomena yang terjadi adalah perpindahan air dari ruangan sebelah kanan ke ruangan sebelah kiri, sehingga volume ruangan sebelah kiri itu meningkat dan volume ruangan sebelah kanan ini menurun gitu volumenya. Terus yang terjadi di sini adalah peristiwa perembesan airnya jadi pindah gitu ke ruangan sebelah kiri dan konsentrasi gulanya yang awalnya lebih rendah menjadi lebih tinggi gitu. Dan ini adalah peristiwa reverse osmosis, di mana pada peristiwa reverse osmosis ini keorderan dari sistem tersebut meningkat. Dan jika kita kembalikan ke rumus perubahan free energy, DF sama dengan DE min TDS, kita dapatkan bahwa perubahan free energy dari sistem reverse osmosis ini bernilai positif. Sedangkan perubahan entropi dari sistem reverse osmosis ini bernilai negatif karena keorderannya meningkat. Selanjutnya, kan kita udah tahu kalau misalnya entropi itu menyebabkan sesuatu yang awalnya order menjadi disorder. Kemudian kalau kita lihat dalam sel, ternyata tuh entropi bermanfaat entropi atau energi termal itu bermanfaat dalam mekanisme yang terjadi dalam sel. Dan ini menyangkut pertanyaan ketiga. How do you describe the physical methods that cells use to organize their chemical processes and reactants? Jadi bagaimana mendeskripsikan metode fisika sehingga sel itu dapat melakukan mekanisme kimia seperti itu. Jadi saya akan bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah self assembly. Jadi pada mekanisme self assembly ini ada suatu molekul yang disebut sebagai fosfolipid. Fosfolipid ini terbagi menjadi dua bagian, bagian kepala dan bagian tail atau ekor. Di mana bagian kepala itu bersifat hidrofilik atau suka terhadap air, sedangkan bagian ekornya bersifat hidrofobik atau tidak suka dengan air. Jadi ketika awalnya itu sebenarnya fosfolipid itu belum membentuk bergabung-gabung membentuk membran ini, awalnya dia tuh single gitu, dia masih ansos gitu, masih jomblo kan. Terus abis itu karena adanya energi termal dengan besaran tertentu, dia energi termalnya akan mengguncang-guncangkan si fosfolipid sehingga dia akan bertemu dengan temannya dan bergabung-gabung membentuk suatu membran gitu. Oke, mekanisme kedua adalah active transport. Pada mekanisme active transport ini, energi yang digunakan adalah ATP. Jadi, untuk dapat dilakukan mekanisme active transport, ATP itu kan dia maksudnya dia tuh tersebar ya di dalam sel, tersebar bergerak-gerak karena adanya energi termal. ATP ini akan bertemu dengan pompa potasium sodium dan kemudian digunakan oleh pompa itu, energinya digunakan oleh pompa untuk melakukan active transport. Dan kemudian si energi ATP-nya ini akan berubah menjadi ADP. Itu. Selanjutnya adalah proses molekul transport. Proses molekul transport ini dilakukan oleh suatu motor berukuran nano yang disebut sebagai kinesin. Kalau ngebayangin kinesin tuh kayak truk gitu ya. Jadi dia bisa, walaupun kecil dia bisa bawa beban yang gede. Kemudian untuk dapat bergerak, kinesin ini harus bertemu dengan ATP. Jadi dalam proses active transport itu, energi termal membantu agar agar si molecular machine-nya ketemu sama ATP. Selanjutnya adalah enzim. Jadi kita tahu kalau misalnya enzim itu agar dapat melakukan proses kimia harus bertemu dengan substratnya. Jadi enzim supaya bisa melakukan proses kimia harus ketemu sama substratnya. Dan untuk dapat bertemu maka dia harus bergerak-gerakan. Nah, gerakan dari enzim ini dipengaruhi oleh energi termal. Jadi gerakan substratnya juga dipengaruhi oleh energi termal, yang mana pada akhirnya energi termal ini dapat menyatukan mereka. Kemudian mereka dapat melakukan proses kimia. Oke, bentar. Setelah kita tahu bahwa ternyata energi termal itu bermanfaat di dunia nano, apa sih sebenarnya yang membedakan antara dunia nano dan dunia makro itu? Nah, ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut. How do you define the most important physical differences between the nano world and the macro world? Jadi di dunia nano itu, gerakan dunia nano itu dipengaruhi oleh energi termal. Seperti yang dilihat di sini, ini adalah molekul-molekul dalam suatu dalam suatu ruangan gitu ya. Kemudian gerak dari molekulnya ini dipengaruhi oleh energi termal. Jadi energi termal itu menghasilkan gerakan yang acak pada molekul yang disebut sebagai random walk. Nah, ini KBTR. Jadi ini ceritanya adalah apa ya? Gas di suatu ruangan, gas ideal gitu dengan temperatur ruangan. Terus energi termal yang pengaruh itu sebesar KBTR. Kalau di buku Nelson itu di bab 1 dia bilang KBTR itu mendekati 4,1 pico Newton ya, kali nanometer, dan dia bilang di situ bahwa KBTR ini adalah persamaan paling penting di bukunya. Kemudian gerakan dari molekul-molekul ini dapat kita rumuskan sebagai berikut, di mana setengah m kecepatan kuadrat rata-rata kecepatan kuadrat, yaitu pokoknya rata-rata ini sama dengan 3/2 kbt. Nah, kalau yang kita tahu itu setengah mv kuadrat itu adalah energi apa? Kinetik. Nah, kenapa yang dipakai cuma energi kinetik? Padahal dalam mekanisme itu, dalam mekanik itu ada energi potensial juga kan? Namun karena si molekul ini di skala nano, jadi energi potensial itu tidak begitu berpengaruh gitu. Kemudian dari rumus ini kita dapat melihat bahwa kecepatan rata-rata molekul itu dipengaruhi oleh T atau temperatur. Goyang-goyang dulu lah boleh. Terus abis itu, jadi distribusi dari kecepatan masing-masing molekul di skala nano itu sangat random, sangat acak gitu, sehingga kalau kita pernah pelajari di pelajaran statistika, jika kita mendapatkan data yang sangat acak, kita dapat mendekatinya dengan distribusi kontinu, kalau nggak salah sih gitu. Dan nah ini distribusi kontinu dari persamaan itu memiliki variansi sebesar KBT per M. Dan jika kita gambarkan ke dalam grafik akan membentuk grafik seperti ini. Kemudian di sini kita lihat walaupun dia memiliki kecepatan yang random, cuman di sini ada nilai yang mana kecepatannya itu sering muncul gitu. Nah, ini dapat kita dekati dengan distribusi Boltzmann yang besarnya P stat proportional to E pangkat min E energi dibagi KBT. Dari persamaan distribusi Boltzmann ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika T-nya mendekati 0, molekul akan berada pada energi yang minimum. Sedangkan ketika kita naikkan temperaturnya sedikit saja, maka molekul ini akan berada pada energi yang bermacam-macam. Nah, tingkat energi yang bermacam-macam. Gitu. Jadi setelah kita tahu bahwa ternyata di dunia nano itu pergerakannya sangat dipengaruhi oleh energi termal, dan setiap molekulnya tuh punya gerakan yang acak, berbeda-beda seperti itu, lalu bagaimana kita memprediksinya jika kita lihat dari skala makro? Untuk itu kita harus menjawab pertanyaan berikut. How do you use statistical physics to predict any physical processes in a seemingly random world in cells? Oke, untuk dapat menjelaskan, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, saya akan bawa ke suatu fenomena tinta di dalam air, di mana ini ada suatu bejana yang berisi air, kemudian kita teteskan tinta. Lama kelamaan, tinta itu yang awalnya satu titik dia akan menyebar-nyebar-nyebar hingga memenuhi si bejana ini. Jadi di sini awalnya konsentrasi tinta itu kan tinggi. Kemudian lama-kelamaan konsentrasinya ini menyebar gitu, menyebar menuju ke keseimbangan gitu. Jadi proses ini disebut sebagai proses difusi, di mana difusi dapat dirumuskan sebagai berikut. rata-rata perubahan posisi. Rata-rata posisi dari suatu partikel sama dengan 2 kali konstanta difusi dikali waktu. Difusi sendiri di buku Nelson itu dirumuskan sebagai L kuadrat per 2 delta T. Kemudian, setelah kita tahu kita dapat mendekatinya dengan fenomena difusi, di Nelson ada suatu persamaan ini adalah relation, Einstein relation, persamaan Einstein. Dimana di persamaan ini tuh Einstein menghubungkan antara eta dikali dengan difusi sama dengan energi termal. Eta sendiri adalah formula Stokes yang besarnya sama dengan 6 pi friksi dikali A. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa pada Einstein relation itu ada hubungan antara difusi, friksi atau viskositas dengan energi termal. Selanjutnya, untuk dapat lebih memahami tentang difusi, saya akan bawa ke gambar berikut. Nah, ini adalah gambar 4.10 dari buku Nelson. Ini adalah penggambaran 3 dimensi dari proses difusi. Jadi ada dimensi X, dimensi Y, dimensi Z. Kita asumsikan di sini pada dimensi Y dan Z tidak ada perubahan konsentrasi, sedangkan pada dimensi X itu ada perubahan konsentrasi. Dan dari gambar ini kita dapat rumuskan Fick's law bahwa J sama dengan min konstanta difusi dikali perubahan konsentrasi terhadap posisi. J sendiri adalah flux atau jumlah partikel yang berpindah dari, ini kan ada luasan A ya, dari ruangan ini melewati luasan A ke ruangan berikutnya. Kemudian dari Fick's law ini jika kita turunkan lagi, kita akan menemukan persamaan berikut. Ini adalah persamaan difusi di mana ketika konsentrasi diturunkan terhadap waktu sama dengan konstanta difusi kali kuadrat beda konsentrasi terhadap posisi. Untuk lebih menjelaskan tentang persamaan difusi, saya akan membawa ke gambar ini, grafik 4.11, kalau nggak salah, bener nggak? Dimana pada gambar A ini, konsentrasinya sama dengan 0. Sehingga ketika kita turunkan dia terhadap X, maka akan dihasilkan 0 juga. Jadi nggak ada perubahan gitu. Sedangkan yang ini, yang B, konsentrasi sama dengan AX plus B. Sehingga kita turunkan terhadap X akan ketemu sama A. Ketika kita turunkan lagi, dia akan jadi 0. Sedangkan pada gambar C, ini adalah gambar adanya gradien konsentrasi, di mana ketika kita turunkan terhadap X sesuai dengan persamaan difusi tadi. Jadi ini ada bagian yang menonjol ya. Bagian menonjolnya ini lama-kelamaan dia akan menurun, sedangkan bagian di sini dia akan lama-kelamaan menaik. Jadi ini dapat menjelaskan proses difusi itu sendiri, di mana ketika diturunkan terhadap waktu, konsentrasinya yang awalnya tinggi akan menurun, sedangkan konsentrasi yang awalnya rendah akan menaik, sehingga dapat terbentuk suatu keseimbangan. Nah, tadi kan kita udah tahu tentang Einstein relation ya. Di situ dikatakan bahwa ada hubungan antara difusi, energi termal sama friksi. Jadi gimana friksi itu mempengaruhi gerak di dunia nano? Kita dapat tahu dari fenomena ini, dari pertanyaan ini. How do you explain the physical reasons behind the differences in the swimming methods of bacteria and fish? Jadi bagaimana kamu menjelaskan alasan fisika di balik perbedaan cara renang antara bakteri sama ikan? Jadi ini ada ikan, ini ada bakteri. Jadi ikan itu kan geraknya resiprokal ya. Dia bergerak ke kanan, ke kiri gitu kan, gitu-gitu terus gitu. Tapi dia bisa gerak gitu. Sedangkan bakteri itu dia geraknya pakai bantuan alat gerak namanya flagella atau cilia. Kenapa demikian? Ternyata hal ini disebabkan karena bakteri itu berada pada Lorentz number. Dulu kita pelajari Reynolds number tuh di mata kuliah apa? Mekanika fluida. Mekanika fluida. Jadi waktu masih muda dulu. Waktu masih. Enggak ya, lebih muda kita belajar tentang Reynolds number. Reynolds number adalah suatu bilangan tak berdimensi yang merupakan perbandingan antara dua gaya. Di mana gaya yang bagian atas itu ada gaya inersia, yang bagian bawah adalah gaya friksi. Gaya inersia sendiri adalah suatu gaya yang menyebabkan kondisi suatu benda itu tetap gitu. Kemudian jika setelah kita bandingkan gayanya, ketika kita dapatkan R-nya itu besar, maka di sini yang lebih dominan gaya yang mana? Inersia ya, gaya inersia. Jadi gaya inersia ketika Reynolds number-nya itu besar, dia lebih dominan dari gaya friksi. Dibanding gaya friksi, lebih dominan inersianya. Dan alirannya yang terjadi adalah aliran turbulen. Kemudian ketika kita dapatkan nilai Reynolds number-nya itu kecil, maka gaya yang lebih dominan adalah gaya friksi. Dan aliran yang terjadi adalah aliran laminar. Dan ternyata pada kondisi di mana gaya friksinya itu lebih besar, gerakan yang dihasilkan itu tidak time reversal. Gitu. Jadi ini adalah gambar dari suatu bakteri. Jika dia memiliki alat gerak kayak lengan gitu, alat gerak kayak lengan, kemudian ketika dia bergerak secara resiprokal, awalnya dia seperti mendorong fluida di sekitarnya, kemudian maka akan terjadi gaya dorong ke atas. Namun ketika dia mau naik lagi, tapi waktu dia naik gini aja tuh gaya dari fluidanya itu malah bikin dia turun. Jadi dia itu gak bisa kemana-mana, gak bisa gerak, mager, gak juga sih. Jadi kalau misalnya si bakteri ini dia ngikutin cara gerak ikan yang resiprokal, dia tuh gak bisa kemana-mana. Jadi ini gak kepake. Jadi bakteri itu pakai alat gerak lain. Alat gerak lain berupa flagella dan cilia. Jadi pada flagella dan cilia ini akan dihasilkan gerakan yang time reversal sehingga bakteri itu dapat bergerak. Gitu. Kemudian jadi kita tahu di awal tadi bahwa proses yang terjadi pada suatu sistem itu akan mengalami entropi, akan mengalami entropi pada isolated system. Kemudian suatu proses yang terjadi dari suatu sistem itu akan menuju ke kesetimbangan. Di mana kesetimbangan tadi, jika di Nelson itu dikatakan ketika free energinya minimum dan entropinya maksimum. Nah, untuk mencegah peningkatan entropi lingkungan berjalan dengan cepat gitu, maka engineer membuat suatu mesin yang memiliki efisiensi yang tinggi, sehingga entropi dari sistemnya itu nggak cepat naik. Entropi dari sistem, entropi dari lingkungannya nggak cepat naik gitu. Jadi kan tadi kita tahu bahwa untuk melakukan suatu kerja ada energi yang dikorbankan di situ, di mana itu adalah free energy. Untuk dapat melakukan kerja, free energy dari sistem itu harus menurun. Dan penurunan dari free energy itu dirumuskan dalam entropic force, di mana perubahan free energy terhadap L sama dengan entropic force. Kemudian entropic force. Oh ya, kan ini pertanyaannya, kenapa sih engineer harus mendesain mesin yang efisien padahal energi itu selalu terkonservasi? Nah, saya akan merujuk ke fisika Ladia di bab 6. Nah, yang mengatakan bahwa order controls when energy can do useful work and it's not conserved. Jadi walaupun energi itu terkonservasi, namun order yang mengkontrol adanya perubahan free energy atau agar terjadinya useful work. Jadi walaupun energi terkonservasi, order itu nggak terkonservasi. Kemudian untuk lebih memahami tentang perubahan free energy, saya akan memanggil kembali persamaan ini, persamaan perubahan free energy. Tadi kan kita bilangnya kalau misalnya S itu adalah entropi, di mana entropi itu lebih disorder dari suatu hal yang lain yang lebih order, ya kan? Lalu ternyata setelah membaca bab 6 itu diketahui bahwa entropi itu dapat kita rumuskan dalam suatu persamaan. Jadi entropi itu ternyata bernilai. Persamaannya sebagai berikut. Untuk lebih memahami mungkin bisa dilihat di situ ada persamaan entropi Sakor Tetrod ya. Kalau buat nurinnya saya nggak bakal menjelasin. Dan saya juga sebenarnya nggak begitu mudeng sih gimana dia ketemu Sakor Tetrod. Selanjutnya, kita rumuskan efisiensi sebagai berikut. Efisiensi adalah useful work dibagi dengan energi total. Untuk lebih jelasnya, saya akan membawa ke gambar berikut. Jadi ini ada sebuah piston yang ada constraint di sini berupa beban W1 dan W2. Dan ketika kita ambil bebannya salah satu, maka akan dilihat apa ya? Geraknya itu langkahnya itu sebesar L gitu. Jadi ini sebenarnya udah dijelasin sama teman saya Nurul di pertemuan beberapa minggu yang lalu. Dan dia udah nurunin persamaan berikut. Jadi efisiensi sama dengan beban dibagi perubahan free energy sama dengan min x per ln 1 min x. Jadi ketika kita atur constraint-nya, ketika langkah dari si piston ini besar, ketika langkahnya besar, maka X-nya itu akan mendekati 1. Dan ketika kita masukkan ke rumus efisiensi ini, maka akan didapatkan efisiensi mendekati 0. Kemudian, ketika kita jaga gerak langkah dari ini, jaga sedikit demi sedikit gitu, jadi dia geraknya langkahnya itu kecil hingga didapatkan X-nya itu mendekati 0. Kemudian jika kita masukkan ke persamaan efisiensi ini, maka didapatkan bahwa efisiensi itu mendekati tak terhingga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa efisiensi itu dapat ditingkatkan dengan kita melakukan proses langkah yang sedikit demi sedikit. Kemudian jika kita bandingkan, langkah yang terjadi di dunia nano dan dunia makro tuh beda ya. Jadi kalau misalnya di dunia makro itu kan emang dia besar gitu kan, langkah prosesnya emang besar sehingga entropinya itu yang dihasilkan tuh besar. Sedangkan kalau di dunia nano itu karena emang ukuran mesinnya itu kecil, jadi entropi yang dihasilkan tuh juga kecil karena langkah prosesnya itu kecil gitu. Jadi saya bisa simpulkan bahwa efisiensi di dunia nano itu jauh lebih tinggi dibandingkan di dunia makro. Kemudian setelah kita tahu tentang efisiensi, tadi kan kita udah tahu tentang entropic force ya. Entropic force ada perubahan free energy terhadap L. Kemudian kita juga tahu bahwa suatu sistem itu akan menuju ke kesetimbangan. Namun pada sel itu, ternyata ada beda konsentrasi. Di mana pada bagian dalam sel itu konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan bagian luar sel. Jadi ini saya ingin membawa ke pertanyaan berikut. How do you explain why cell's membranes are able to push fluid against a pressure gradient? Jadi bagaimana kalau menjelaskan membran sel itu dapat menekan fluida melawan beda tekanan. Jadi kan di dalam sel itu, konsentrasi di dalam sel itu lebih tinggi dari konsentrasi yang luar. Kemudian yang kita tahu itu aliran itu selalu bergerak dari tinggi ke rendah. Namun karena adanya proses osmosis pada membran sel itu, yang terjadi itu sebaliknya, aliran mengalir dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi kenapa sih membran sel bisa kayak gitu? Kemudian dari physical idea di chapter 8 ya? Chapter 7 mengatakan bahwa osmotic pressure adalah bentuk dari entropic force. Untuk lebih jelasnya, mungkin langsung ke contoh dari osmosis. Ini adalah proses osmosis. Ada suatu bejana berisi air, kemudian ada satu pipa di sini. Satu pipa yang memiliki tiga keadaan ya. Pertama itu, dalam pipanya itu terisi oleh larutan gula, dan ini tuh dipisahkan oleh membran semi permeable. Jadi pada awalnya ketinggian dari pipanya itu Z0. Namun karena adanya proses osmosis di situ, proses aliran mengalir dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, maka tinggi dari pipanya tuh meningkat. Sebenarnya enggak cuman proses perpindahan dari tinggi ke rendah sih, sebenarnya aliran airnya tuh juga berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah. Namun karena jumlahnya lebih banyak yang pindah dari rendah ke tinggi, makanya kelihatannya kayak dia tuh senantiasa naik gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketinggian awalnya Z0 ini berubah menjadi ketinggian Zf. Dan pada ketinggian Zf ini adalah ketinggian ketika osmosis itu maksimum atau keadaan ketika keseimbangan. Dan tekanan di sini kita dapat rumuskan P equal sama dengan CKBT. Untuk lebih jelasnya, saya akan membawa ke grafik berikut. Jadi ini adalah gambar dari membran. Ini adalah bagian dalam sel dan ini bagian luar sel. Di mana pada bagian dalam sel konsentrasinya sebesar C0 dan pada bagian luar sel konsentrasinya sebesar 0. Kemudian pada gambar C, ketika konsentrasi di dalam itu lebih besar daripada konsentrasi di luar, maka akan didapatkan perbedaan tekanan yang sama dengan C0 KBT. Nah, pada keadaan ini, tidak ada aliran yang keluar atau masuk sehingga dapat dikatakan alirannya stabil. Maksudnya kondisinya stabil. Kemudian pada gambar D kita merubah-rubah konsentrasi di dalam dan di luar sel. Pertama pada gambar garis ini. Pada gambar garis-garis ini, konsentrasi di dalam kita tingkatkan sehingga didapatkan beda tekanan sebesar lebih dari C0 KBT. Pada gambar ini terjadi proses reverse osmosis atau perembesan dan aliran itu mengalir ke kiri. Selanjutnya pada ini kita rubah konsentrasi di luar menjadi sama dengan konsentrasi di dalam sehingga beda tekanan itu sama dengan 0. Karena beda tekanan 0 makanya ada aliran yang masuk dari luar ke dalam. Alirannya ke kanan. Kemudian tadi kan kita udah pelajari tentang entropic force. Entropic force ini ternyata dia mempengaruhi mekanisme mekanik yang ada di sel. Namun seperti yang kita pelajari ternyata di dalam sel itu proses yang terjadi itu tidak hanya proses mekanik, ada juga proses kimia di situ. Lalu bagaimana pengaruh entropic force ini terhadap proses kimia yang terjadi di dalam sel. Jadi saya akan bawa ke pertanyaan berikut. How do you describe the physical method that molecular machines use to extract useful words? Jadi bagaimana kamu mendeskripsikan metode fisika sehingga molecular machine itu dapat mengekstrak useful words? Jadi, ini adalah suatu bejana berisi senyawa yang jika dilihat secara makro, ini berada pada keseimbangan. Namun, kalau misalnya kita adalah molecular machine, karena kita kalau kita mulai core machine, kita akan melihat bahwa di sini tidak seimbang gitu. Jadi ini will mix solution. Jika kita molecular machine, yang kita lihat adalah tidak keseimbangan. Ketidakseimbangan yang terjadi atau yang dilihat oleh molecular machine itu meliputi ketidakseimbangan konsentrasi dan ketidakseimbangan energi internal dari molekul. Kemudian adanya beda keseimbangan ini menimbulkan suatu chemical potential yang kita dapat rumuskan sebagai berikut. Jadi adanya beda konsentrasi dan beda energi internal ini mengakibatkan chemical potential, yang mana chemical potential ini akan mengakibatkan chemical force. Dan chemical force ini adalah gaya yang digunakan untuk dapat melakukan proses kimia. Kemudian dari beda chemical potential ini, kita dapat rumuskan arah dari suatu proses kimia sebagai berikut. Dalam hukum Gibbs dikatakan bahwa chemical potential product dikurangi chemical potential reactant. Ketika didapatkan nilai yang positif, maka arah gerakannya akan maju, sedangkan ketika dihasilkan nilai yang negatif, maka arahnya akan berkebalikan. Kemudian contoh dari proses kimia yang terjadi dalam sel itu, salah satunya adalah safe assembly, di mana pada safe assembly ini ada suatu fenomena yang mengakibatkan safe assembly yang disebut sebagai hydrophobic effect. Hydrophobic effect ini terjadi karena sifat molekul yang bersifat polar. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahwa proses kimia yang terjadi dalam sel juga dipengaruhi oleh entropic force. Itu. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari dasar-dasar dari biofisika, kemudian rekayasa seperti apa sih yang dapat kita lakukan setelah kita mempelajari biofisika itu? Baik-baik. Nah, jadi pertanyaan terakhir adalah, how will you, as engineer, apply the knowledge you have gained from this course? Jadi bagaimana Anda, sebagai seorang engineer, melakukan rekayasa dari apa yang telah Anda pelajari di mata kuliah biofisika ini? Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini karena saya rasa jawaban dari tiap individu itu berbeda tergantung dari apa yang ingin mereka lakukan setelah mempelajari biofisika. Namun mungkin salah satu rekayasa dari biofisika, di bidang biofisika itu adalah seperti yang dikatakan di novel Prey, yaitu adanya teknologi Advanced Medical Imaging. Teknologi Advanced Medical Imaging ini menurut saya cukup masuk akal setelah saya belajar biofisika, namun saya tidak mengetahui pasti apakah secara manufaktur teknologi ini visible atau tidak. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebelum saya menutup menutup presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi saya. Saya tahu bahwa presentasi saya ini hanya review, hanya kulitnya aja. Kemudian sebelum saya menutup, saya akan mengutip quote dari Albert Einstein yang berbunyi bahwa tidak semua hal yang penting itu dapat dihitung, dan tidak semua hal yang dapat dihitung itu penting. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan useful work dibagi dengan total energy, bukan F dibagi A. Oke. Kemudian yang kedua, saat bicara tentang osmotic flow, tadi sempat dikatakan bahwa ada beberapa diagram. Pertama, osmotic pressure-nya equilibrium, kemudian ada flow, dan flow-nya dibangkitkan secara lisan disampaikan. Kita mainkan chain-nya, kita naikkan konsentrasinya, supaya lalu nanti ada perbedaan pressure. Ceritanya bukan seperti itu. Konsentrasi tidak kita apa-apakan, kita kasih pompa di situ. Jadi kita mainkan secara mekanika fluida, bukan secara konsentrasi ditambahkan. Itu koreksi yang bisa saya berikan. Kemudian ada beberapa komentar yang sifatnya umum, tidak terkait dengan presentasi. Sebelum saya sampaikan ini, saya sampaikan bahwa waktu kita terbatas ya. Saya sendiri akan ada di ruangan ini sampai jam 6. Anda boleh pulang kapanpun sebelum itu. Saya tidak akan tersinggung. Serius, gak akan saya apa juga pada jam pulang. Kalau Anda perlu pulang duluan, silakan. Saya sampai jam 6, khusus hari ini. Oke ya. Beberapa hal. Yang pertama tentang free energy landscape. Saya perlu menghapus. Saya akan mulai dengan persamaan ini dulu. Entropic force sama dengan negatif D per dl dari free energy. Ini sebetulnya inti dari tiga bab terakhir. Baik saat bicara efisiensi, osmotic pressure, atau chemical force, intinya adalah entropic force. Karena itu penting untuk dipegang. Nah, sekarang kalau kita lihat, free energy dilihat turunannya terhadap L. Maka artinya free energy ini fungsi dari L. Oke? Nah, sekarang bayangkan kalau kita punya situasi seperti ini. Ini L. Free energy saya tuliskan dengan G, bukan G ya. Fungsi dari L. Gibbs free energy. Kemudian, kalau saya punya G konstan begini, kita bisa bayangkan ceritanya apa. Oke? Kalau konstan seperti ini, G-nya selalu bernilai sama, maka turunan G terhadap L menjadi 0. Alias entropy force-nya nggak ada. Alias kalau misalnya pada sistem ini, Anda sedang berada pada kondisi L sama dengan L1 di sini, ya akan tetap di situ dia. Tidak ada entropy force yang akan mengubah sistemnya. Oke? Kalau misalnya ceritanya Anda bukan pada L1, pada L yang lain, katakanlah L2 di sini, maka Anda juga akan selalu diam di situ. Jadi kita bisa punya beberapa state yang sama mungkinnya. Terus kita ingat, kalau kita punya semua state sama mungkinnya, itu adalah equilibrium. Oke. Jadi ketika semua state sama mungkinnya, ini adalah kematian. Tidak ada kehidupan. Nah, sekarang kalau saya punya kondisi yang berbeda, katakanlah misalnya saya punya kondisi seperti ini. Maka pada jarak, pada L yang jauh, Anda nggak merasakan entropic force. Di sini, slope-nya 0. Oke? Okay. Artinya kita punya sebuah cerita di mana ada dua buah, bisa jadi ada dua buah entity, ada dua buah objek, yang mereka tidak saling tarik-menarik, tidak saling tolak-menolak. Karena mereka terlalu jauh. Misalnya, kalau kita ingat permainan slot TS, kita mainkan magnet, kan? Atau terus kalau kita kaitkan dengan sel SMB, maka kita bicara soal phospholipids, kan? Bagaimana cara hidrofobik, hidrofilik bisa saling berinteraksi terkait sama jarak antar elemennya. Oke? Ketika jaraknya terlalu jauh, maka nggak ada tolak-menolak, nggak ada tarik-menarik. Mengapa demikian? Karena delta G per delta L-nya, dB per dL-nya 0. L-nya mau berubah pun nggak ada perubahan free energy. Oke? Tapi ketika Anda makin dekat, mungkin karena didorong oleh entropi, oleh energi thermal misalnya, jadi Anda bergerak acak, kemudian cukup dekat, konsentrasinya tiba-tiba tinggi, pada posisi yang cukup dekat, baru ada tarik menarik. Kok bisa ada tarik menarik? Kita lihat di sini, pada kondisi di sini, kalau L-nya ditambah, G-nya juga bertambah. Ini slope-nya sudah mulai naik soalnya. Kalau L-nya bertambah, G-nya bertambah, maka dG per dL menjadi positif. Maka minus dG per dL menjadi negatif. Alias entropic force-nya nilainya negatif. Apa artinya negatif di situ adalah arahnya. Arahnya ke sana. Anda bisa bayangkan visualisasi sederhana ini seperti dataran, kemudian ada lembah, kemudian ada tebing yang sangat tinggi. Nah sekarang kalau Anda berada di sini, maka Anda lebih tertarik jatuh daripada tetap di sini atau geser ke kanan. Anda akan tergeser ke sini. Seberapa besar force yang Anda rasakan tergantung sama slope-nya. Di bagian ini yang paling curam, maka DG per DL-nya makin besar magnitudenya, maka makin kencang force-nya ke kiri. Tapi setelah sampai di sini, ini lagi-lagi datar kan? Maka lagi-lagi entropy force-nya nol. Seandainya, misalnya, Anda keterusan sampai ke sini, sekarang akan terbalik. Kalau L-nya ditambah, G-nya turun. Maka entropy force-nya sekarang negatif kali negatif, malah menjadi positif. Malah sekarang Anda kan bergerak ke kanan. Maka pada posisi setimbang, pada posisi equilibrium, khusus untuk cerita ini, Anda akan sampai di L equilibrium. Ketika kita melihat self assembly misalnya, awalnya kita takjub kan, kok bisa ya diatur begitu rupa, sedemikian sehingga seperti ada mesin yang mengaturnya. Sebelum belajar biofisika itu kesan yang kita dapatkan. Tapi setelah kita lihat bahwa penyusunnya adalah molekul yang punya sifat hidrofobik, hidrofilik, maka semuanya bisa dijelaskan. Bagian hidrofobik, dia nggak suka air kan, maka dia tertolak oleh air. Artinya dia akan menjauh dari air. Dia akan merasakan kalau ketemu air, G-nya naik. Kalau nggak ketemu air, karena dia nggak suka air, G-nya turun. Maka dia akan spontan cari cara supaya G-nya turun kan. Sebaliknya hidrofilik, dia akan suka ketemu air. Kalau dibuat supaya tidak ketemu air, justru G-nya naik. Kalau dikembalikan ke state yang dia nyaman, ketemu air, G-nya turun lagi. Nah, kalau kita lihat dari entropy force-nya, maka sebetulnya self-assembly itu tidak perlu ada pelakunya. Dia bisa spontan terjadi kalau konsentrasinya tepat. Jadi kalau kita lihat di bab 8, terakhir, ada critical micelle concentration. Artinya, kalau konsentrasi micelle-nya pas, maka tiba-tiba akan terbentuk. Pertanyaannya, micelle itu apa? Nah, dicerita di bab 8, kalau kita punya bagian, ini adalah hidrofobik, ini adalah hidrofilik ya, maka dia akan membentuk self-assembly sphere seperti ini. Dimana bagian yang hidrofobik semua akan menjauh dari air, bagian yang hidrofilik semua akan mendekati air. Micelle ini hanya akan terbentuk kalau jumlah elemennya cukup kan? Kalau jumlah elemennya kurang, maka akan ada celah. Dan kalau ada celah, maka air masih bisa mengenai bagian yang tidak disukai air. Apa yang terjadi? Yang nggak akan terbentuk micelle. Sebaliknya kalau konsentrasinya terlalu tinggi, maka di dalam sini bisa jadi ada molekul yang terjebak. Dan ada bagian yang suka air, nggak bisa ketemu air. Maka dia akan stabil pada konsentrasi tertentu, bentuknya selalu sama. Oke, itu tentang free energy landscape. Berikutnya, saat kita bicara tentang bagaimana makhluk hidup meningkatkan keteraturan, maka secara klasik, di slide tadi juga digambarkan, ada makanan dan ada pesan yang kita berikan ke toilet. Iya kan? Selalu seperti itu. Teman-teman kelas Senin dan Kamis mungkin sudah pernah mendengar apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Kita masuk ke UGM bukan cari makan kan? Apa sih kita cari ke UGM? Nilai. Oke. Iya. Cari nilai yang bagus dan harusnya berkorelasi dengan kemampuan, dengan ilmu Anda. Harusnya seperti itu kan? Dalam situasi ideal. Nah, ketika Anda kesini cari ilmu, apakah relevan dengan cerita ini? Harusnya iya. Karena tadi dikatakan ada high quality energy masuk, ada low quality energy keluar gitu kan. Nah, masalahnya ketika kita selalu membayangkan energi masuk itu makanan, maka kita masih primitif sebetulnya. Kita nggak kayak anak kuliahan. Kita kuliah karena kita mau belajar. Nah, ketika kita mau belajar, sebetulnya ada high energy yang masuk bentuknya informasi, bukan materi. Kalau saya sedang bicara di depan, terus Anda mendengar, maka saya sedang memberikan energi ke Anda. Oke, kalau seorang motivator kan katakan, memberikan energi ke Anda, gitu kan? Ini real, memberikan energi, karena Anda dengar suara saya, Anda melihat saya, maka ada energi transfer kan dari saya ke Anda. Itu real, physically real. Nah, ketika Anda mendapatkan energi, terus Anda mau gunakan atau tidak, itu di luar kekuasaan saya. Ketika Anda gunakan, maka pengetahuan Anda bertambah. Maka jaringan antara sel syaraf Anda di otak sini akan semakin rapi. Dan itu melelahkan merapikannya. Literally kepala akan panas. Iya kan? Kalau belajar sampai malam rasanya panas betul di sini. Kenapa? Karena sekarang Anda sedang menyusun ulang hal yang sudah lama Anda tidak susun ulang. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Susah. Sus lingkar, kita jadi berotot, kita jadi kuat. Terus mau dipakai apa? Kita kerja. Kerja apa? Mekanik. Oke. Tapi masalahnya kita dididik bukan untuk kerja mekanik di sini. Kita engineer. Kita di sini membangun ilmu intelijensia. Dan karya kita itu bukan kita kerja mekanik, tapi kita kerja mendesain, kita menganalisis, kita melakukan pengukuran. Itulah kerjaan engineer, kan? Nah, kalau kita memang mau kerja seperti itu, maka outputnya pun harus seperti itu, kan? Nah, kalau kita lihat makanan masuk, outputnya adalah muscle work, gitu ya. Apa-apa yang secara mekanikal. Maka ketika energi masuk berupa ilmu, keluarnya juga harus terkait ilmunya. Tumpukan kertas di depan, laporan yang sudah ada kumpulkan, itu menunjukkan seberapa baik Anda mengolah energi yang masuk, kan? Ketika awalnya Anda belum mulai bikin laporan, kertasnya masih kosong, ya? Kertasnya masih kosong, ini apa namanya? Equilibrium. Gak ada tanda kehidupan, kan? Ketika kemudian sudah muncul seperti ini, mulai ada tanda kehidupan. Lama saya tutup. Jadi ketika mulai ada pola-pola yang terbentuk dengan rapi, maka kita mulai mikir, ini ada tanda-tanda kehidupan ini, kan? Apakah tanda-tanda kehidupan yang tinggi atau rendah, lain soal, ya? Semakin menjauhi equilibrium, maka tanda-tanda kehidupannya makin besar. Oke? Tapi semakin tidak beraturan, misalnya kalau Anda bahkan belum bisa menulis nama Anda sendiri dengan tepat, atau menulisnya dengan cara yang salah, maka entropi Anda masih terlalu tinggi. Oke, okay. Energi yang masuk tidak hanya makanan, tapi ilmu. Anda masuk ke UGM bukan cari makan, tapi cari ilmu. Apakah nanti setelah keluar Anda pakai berkarya atau tidak, terserah Anda. Anda bisa menulis, Anda bisa membangun, bisa menganalisis, itu karya Anda. Word yang keluar itu. Oke, okay. Nah, terkait dengan ini, di awal kuliah, beberapa mahasiswa membuat sebuah grafik yang meniru pada konten video yang saya bagikan. Jadi katakan, kapan sih kita mulai dibilang mati? Di video kan pertanyaan seperti itu, kan? Dikatakan mati ketika entropinya sudah naik, gak bisa turun lagi, dibilang gitu, kan? Maka kita fokus ke sebuah threshold, kalau ini adalah entropi. Ada satu buah ambang batas. Kalau entropi kita sudah naik lewat ambang batas itu dan tidak bisa turun lagi, maka dikatakan gak bisa diselamatkan, mati. Atau untuk hari ini, teknologi mengatakan, ya sampai situlah ambang batasnya. Apakah ambang batasnya konstan atau tidak? Ya, kita sebagai engineer yang menentukan. Apakah mau dibuat naik atau tidak? Kita yang menentukan. Tapi yang menarik, kenapa kita harus selalu membahas kematian? Karena kita ngomong mati, kan ini naik gini, kan? Terus Anda sakit, tertolong. Sampai sini, secara teknologi tidak tertolong. Dan ini mengerikan, karena kalau kita bahas kematian, gimana kalau kita bahas sebelum kita lahir? Teman-teman sendiri dan kami mungkin sudah mulai mendengar. Saya akan ulang lagi. Gimana kalau kita membahas bukan setelah kita hidup, tapi sebelum kita hidup? Ambil contoh kasus saya misalnya. Sebelum saya hidup, entropi saya berapa sih? Maka kita harus bayangkan, entropi maksimum adalah ketika saya equilibrium. Adalah ketika molekul saya ada di mana-mana. Dan memang sebelum saya lahir, molekul saya ada di mana-mana, kan? Kemudian mulai dikumpulkan, ditata di dalam rahim ibu saya. Terus mulai membentuk, setelah cukup kuat, lahir, kemudian tumbuh, dikasih makan terus. Setelah dikasih makan tetap nggak bisa tumbuh juga, maka terus dikasih buku. Karena tumbuh itu tidak hanya fisik, kan? Tumbuh itu juga termasuk ke ilmunya. Oke? Jadi kalau kita lihat saat kita sebelum lahir, awalnya kita di sini. Secara besar, garis besar, grafiknya seperti ini. Terus pertanyaannya, kapan kita mulai mati? Apakah kita mati di sini? Kalau saya berpikir, Anda mulai mati ketika slope-nya mulai naik. Serius? Anda mulai decay. Itu equilibrium. Masih bisa diselamatkan. Oke. Tapi pertanyaannya, buat jangan mikir soal survival. Kayaknya kok ngeri banget gitu, kan? Selamat atau enggak, kita masih muda, pikirnya jangan soal kayak gitu. Kita masih bisa tumbuh atau enggak gitu, kan? Masih bisa. Makin rapi atau enggak? Oke, Pak, kalau saya makan enggak makin tumbuh, Pak. Oke, enggak masalah. Tapi Anda masih bisa tumbuh secara non-fisik, kan? ketika kita kerja sama-sama di sini membahas luar biasa susahnya buku Nelson, ada aliran energi yang disampaikan Nelson, dia mencetak buku yang isinya luar biasa sulit kan. Tapi ketika kita bisa menangkapnya, maka kita bisa menata ulang cara pikir kita. Lalu kita bisa terapkan saat berkarya. Paling tidak sebagai engineer berikutnya ada kerja, setidaknya kurangilah laju penambahan entropi. Karena kita tahu setiap kali kita kerja entropi nambah. Kalau entropi nambah, siapa yang salah? Engineer. Masalahnya nambahnya banyak atau enggak? Kalau kita kerjanya sabar, efisien, maka nambahnya enggak terlalu cepat. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya buka tanya jawab. Penanya pertama identitasnya siapa ditentukan oleh kita. Yang mau nanya silakan angkat tangan. Kemudian. Ya. Entah gimana caranya. Kalau anda lihat depan, enggak bisa. Soal nomor 1 itu kalau kita ada yang mau tanya? mikir, kenapa tahun lalu banyak dokter K? Biofisika, gak hanya Anda. Biofisika, saya jujur belum paham. Oke, belum paham. Tapi kalau kita lihat, mulai tahun ini kan saya buat rambu-rambu E apa, D kalau bisa apa, C kalau bisa apa. Dan rambu-rambu yang saya buat itu sebetulnya sudah ada dari tahun lalu, cuma gak saya buka. Artinya kita bisa menebak ketika seseorang dapat D itu sebetulnya dia sudah bisa apa, kalau E dia belum bisa apa. Jadi threshold antara E dan D itu yang menentukan sudah ada di tahun lalu, cuma nggak saya buka. Dan ternyata mereka nggak bisa lewat threshold itu. Apa thresholdnya? Menjawab soal nomor satu. Kalau bisa jawab nomor satu aja itu udah D, gitu kan? Kok bisa satu angkatan nggak bisa jawab soal nomor satu? Itu misterinya kan? Saya akan coba buat spekulasi. Mungkin saya keliru dengan spekulasi saya, tapi saya punya beberapa spekulasi kenapa itu terjadi tahun lalu. Pertama, ada beberapa faktor. Tahun ini saya punya strategi beda setahun UTS khususnya. Kasih weekly assignments. Terus Anda akan terpaksa mulai kerja. Di situ saya mulai agak nggak suka sebetulnya memaksa ya. Tapi kalau nggak dipaksa, mungkin akan kembali kayak tahun lalu. Oke. Terus ada perbedaan lain antara tahun ini sama tahun lalu. Tahun ini saya kasih hint. Use the concept of entropy. See these two videos, gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya menurunkan energy barrier dari E ke D. Karena sebetulnya dari E ke D, harusnya nggak saya bantu pun bisa loncat. Tapi ternyata mayoritas kok nggak bisa loncat. Rupanya activation barrier terlalu tinggi kan. Maka saya kasih petunjuk. Nih lo pakai kata kunci entropy. Nih lo lihat video ini. Kalau masih nggak bisa, saya harus cari activation barrier yang lain yang harus diturunkan dari tahun depan. Nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ada sesuatu yang saya mencoba mainkan di sini kan, energi barrier diturunkan, terus Anda saya pompa supaya lebih aktif. Tapi yang menarik terus kenapa kok tahun lalu nggak bisa semuanya nangkep bahwa kota kuncinya itu entropi gitu kan? Kalau saya tebak spekulasi lagi, karena kalian terlalu fokus, terlalu takut untuk lulus. Anda ingin lulus, sedemikian sehingga ketika lihat daftar pertanyaan, Anda hanya jawab, cek, jawab, cek, jawab, cek. Apakah paham dengan jawabannya? Belum tentu. Sedemikian sehingga ada strategi tahun lalu, kalau sudah minggu pertama, ya sudah, nomor satu selesai. Jangan dibahas lagi. Minggu kedua, masuk nomor dua. Minggu ketiga, nomor dua jangan dibahas lagi. Itu inhibiting curiosity, itu mematikan keingintahuan. Karena bisa jadi jawaban soal nomor satu akan bisa kita perbaiki setelah jawab soal nomor sembilan misalnya. Dan itu yang terjadi tahun lalu. Jadi pertama kata kuncinya apa, itu banyak yang nggak nampak. Jadi ketika Anda tanya, apa sih kata kuncinya? Itu arah yang tepat. Mungkin Anda masih belum menemukan sendiri kata kuncinya, kalau nggak saya bantu, saya nggak tahu. Ya. Tapi bahwa Anda pertanyakan, apa sih kata kuncinya? Jangan-jangan kita ngomong hal yang nggak nyambung. Tahun lalu, ngomong how to define the organisms, itu ngambil di paragraf pertama atau pertama kan? They reproduce, eat, compute, ya kan? Jadi kenapa nggak bisa lewat dari A to B? Karena mikirnya kayak anak SMA, nggak pakai entropi. Terus Anda mungkin bisa counter, bapak nggak fair, tahun lalu nggak masuk ketujuh. Mungkin bisa seperti itu. Apa betul? Kita lihat. Apa betul ketujuh itu nggak ada? Halaman 82. Ada subbab, buka dulu halaman 82. Oke, sebelah agak ke atas ada subbab 3.3, excursion, lesson from heredity. Excursion ini kan kayak jalannya keluar sebentar dari jalan utama gitu. Dan biasanya karena kalian semua terlalu takut dan ingin fokus ke lulus, excursion nggak dijalankan. Betul ya? Oke. Petunjuknya dari excursion. Masalahnya di situ, petunjuknya ada tapi nggak dilihat. Kalau kita lihat di excursion, section 1.2 outline of broad puzzle about life, the generation of order, and the correspondingly broad outline of the solution. Subbab 1.2 sudah memberikan sebuah rasa penasaran, sesuatu yang absurd, yang paradoks tentang how life bisa generating order. Many of the points made there were elegantly summarized in a short but enormously influential essay by the physicist Erwin Schrödinger in 1944. Nah, dikatakan di situ, kalau Anda sudah sampai ke bab 3 dan masih merasa tidak penasaran, saya bingung kok bisa nggak penasaran? Itu ada banyak paradoks soalnya kan. Terus paradoks itu ternyata dipatahkan dengan esai argumentatif oleh Erwin Schrödinger tahun 1944. Hanya anak yang membaca dan setelah membaca penasaran, mencari, baru dia akan temukan esai itu. Dan itu bisa diunduh gratis pula. Nah, kalau kita lihat esainya, kata-kata yang digunakan Schrödinger itu nggak sama dengan kata-kata yang ditulis di video. Kalau di video katanya kan, avoiding decays into disorder and equilibrium. Kalau kita lihat esainya, kata-katanya nggak punya seperti itu loh. Itu adalah rephrasing dari pembuat video. Jadi ketika misalnya ada seorang mahasiswa bilang ke saya lewat email, "Pak, kata Schrödinger kan," terus dia pakai phrase yang persis di teksnya Schrödinger, maka saya tahu dia baca. Karena saya nggak kasih itu ke dia. Saya kasihnya video yang kata-katanya sudah berubah. Oke? Jadi kita lihat bahwa untuk bisa mengalahkan energy barrier, Anda butuh keingintahuan. Anda butuh jalan-jalan. Anda butuh menganggap yang nggak penting ini mungkin penting. Yang nggak penting ditanyakan mungkin penting ditanyakan. Petunjuknya sudah ada dari tahun lalu, tapi yang bisa menemukan nggak sampai 10 orang. Oke? Maka saya coba kasih, kasih kata kunci entropi gitu ya. Setidaknya dari XB itu nggak nyasar gitu kan. Terus kalau bingung entropi itu apa, tak kasih di video gitu kan. Kalau malas baca esainya Schrödinger, dirangkumkan di video itu. Tapi kalau ada penasaran lagi-lagi, jadi seseorang itu curious, gak ada orang yang bisa menahan. Satupun orang di dunia gak bisa menahan Anda begitu Anda curious. Anda akan cari, Anda akan berjuang sampai temukan apa yang ditulis Schrödinger. Apa yang disampaikan Schrödinger, idenya itu apa sih sebetulnya? Jangan-jangan beda sama yang dibilang Hansen, misalnya. Itu akan sangat menarik. Okay? Jadi, apa yang saya sampaikan di sini adalah pertama saya mengapresiasi pertanyaan GW. Bahwa, apa sih yang kita omongin sebetulnya? Jangan-jangan kita masih ngomongin reproduce in compute kayak tahun lalu gitu. Iya nggak? Maka kita masih nggak nyambung. Tapi kalau kita ngomong entropi, maka mulai nyambung. Tapi apakah kita ngomong entropi itu paham entropi, itu lain lagi. Untuk bisa paham, benar-benar paham, baru di bab 6 sebetulnya kan. How do you quantify entropy disorder? Oke? Mudah-mudahan jawaban untuk nomor 1, pastinya tahu entropi ya. Untuk nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak-banyaklah jalan-jalan. Serius, kalau Anda terlalu serius, ironis ya, serius, kalau Anda terlalu serius, maka Anda kurang gaul gitu ya, kurang main gitu kan. Ya sempit sekali gitu pemikirannya. Tapi kalau Anda ngerjain, kayak ada anak kurang kerjaan tahun ini, semua yorten dia kerjain coba. Kurang kerjaan banget kan? Dia mau jalan-jalan, dia gak usah ikut ujian akhir. Karena dia udah capek jalan-jalan jauh banget. Tapi yang belum jalan-jalan, yuk jalan sedikit tadi sampai WS. Oke? Sekarang ada yang tentukan siapa yang pernah ikut. Yang misalnya angkat tangan, kemudian dia ikut. Silakan dulu. Misalnya yang tadi kan grafiknya itu musim X-nya kan dia menyatakan X. distribusi Boltzmann, koreksinya betul bahwa X bisa diganti dengan state lain, misalnya velocity. Oke. Untuk koreksi kedua, saya pikir tadi saya salah dengar loh. Ternyata Anda mendengar hal yang sama ya. Karena saya nggak yakin apa yang saya dengar, maka saya nggak koreksi. Tapi Anda mendengar hal yang sama, ketika delta G positif, maka terus ke kanan, maju gitu kan. Ini yang tadi disampaikan Hera, kita akan bisa kaji betul atau tidak ya. Jadi kan reaksinya dari reaktan berubah jadi produk, oke ya. Terus delta G-nya adalah produk kurang reaktan. Kalau kita lihat free energy landscape-nya, gini kan, sesuatu akan berjalan spontan kalau G-nya turun. Kalau G-nya turun, maka delta G-nya negatif. Nah, kalau delta G-nya negatif, baru reaktan jadi produk, oke ya. Clear berarti kan. Tapi sebaliknya kalau delta G-nya positif, malah kebalikan dari produk akan balik ke reaktan untuk kasus seperti ini. Kalau misalnya produknya sekarang itu menjadi reaktan, reaktan menjadi produk, ceritanya akan konsisten. Ini yang selalu sama, delta G adalah produk dikurang reaktan. Dan dia akan reaksi maju kalau negatif. Reaksinya akan mundur balik ke kiri ke reaktannya kalau delta G-nya positif. Terus yang kedua, yang ketiga, yaitu tentang efisiensi. Efisiensi akan tinggi kalau initial condition dan final condition hampir sama. Intinya kan itu sebetulnya ya. Jadi kalau ada piston, ada LE, ada LF. Kalau LE-nya hampir sama dengan LF, alias X-nya mendekati 0, maka itu efisien. Pertanyaannya, apakah artinya di molecular machine yang delta-nya kecil itu pasti efisien atau tidak? Sekarang kita bisa bandingkan, misalnya ini adalah LF, ini adalah LE, gini kan? Oke. Ketika LE berubah jadi LF, maka ada ekspansi. Ekspansi ini akan efisien kalau data ekspansinya tidak terlalu ekspansi, kalau ekspansinya kecil. Nah, untuk molecular machine, by definition, dia hanya bisa kerja dengan displacement skalanya nanometer. Nah, ketika skalanya nanometer, apakah artinya dia pasti efisien? Sederhananya kita balik lagi ke definisi dasar efisien adalah kalau initial condition, final condition hampir sama. Nah, ketika misalnya kita menggerakkan tangan seperti ini, maka otot-otot secara makroskopik akan terlihat bergerak secara makroskopik. Tapi kalau kita breakdown, pada setiap molecular motor, kerjanya nanoskopik. Dan pada setiap molecular motor, dia selalu LE-nya mendekati LF. Ketika misalnya ada slide yang besar sekali gitu ya, setiap proses dari molecular motor itu enggak menghasilkan langsung macroscopic displacement. Itu sudah multi proses sebetulnya. Masing-masing prosesnya adalah nanoscopic displacement. Dan karena displacement-nya nanoscopic, maka LE-nya hampir sama dengan LF. Karena itu akan lebih besar efisiensinya dibandingkan mesin-mesin makroskopik. Tapi apakah itu sudah maksimum atau tidak? Lagi-lagi kalau kita megang efisiensi, harusnya kita lihat delta free energy-nya berapa, terus output work-nya berapa. Ya. Jadi kalau misalnya ada molecular machines, terus dia jalannya incremental, harusnya efisien kita bilang gitu kan, belum tentu. Kalau dia incremental, terus dia artinya delta G-nya naiknya, delta G-nya turun tapi dikit gitu kan. Oke. Kalau delta G-nya turun dikit, tapi terus dia tidak menggerakkan load apapun misalnya, maka efisiensi balik nol lagi. Oke. Jadi kalau kita lihat bahwa selalu ada load, efisiensi bisa tinggi. Tapi kalau load tidak selalu ada, efisiensi bisa jadi nol. Jadi kalau misalnya saya menggerakkan papan tulis dan papan tulisnya tidak bergerak, outputnya nol, maka efisiensi akan selalu nol. Sebaliknya kalau saya bukan mendorong papan tulis, saya mendorong angin atau saya bayangkan ruang hampa, maka saya mengurangi free energy badan saya, tapi nggak ada load-nya kan? Maka nggak ada benda yang berpindah. W sama dengan Fs, S-nya ada nilainya, tapi benda yang berpindah mana gitu? Outputnya jadi nol, efisiensinya jadi nol lagi. Terjawab? Pertanyaan berikutnya, silakan Anda tentukan. Kalau mau menanya sendiri. Terkait sama yang Bapak gambarkan mengenai PNS. Nah, kalau dulu saya waktu belajar sensor itu, waktu belajar data sheet, itu kan ada kurva karakteristiknya biasanya. Nah, di situ biasanya terus seolah-olah kan kalau di kurva itu informasinya berarti dia itu bisa bekerja di range seperti apa, di span-nya berapa sih, kayak gitu. Nah, itu nanti berhubungan sama ketika kita memanfaatkannya. Kalau saya waktu melihat gambar ini Pak, saya jadi mikir kalau gambar ini penting, karena kalau kita cuma melihat di slope yang misalnya salah satunya waktu tajam, ya kita cuma bisa ambil kesimpulan untuk daerah itu, tapi kita nggak bisa ambil kesimpulan lagi misalnya ekosistem yang bawah kayak gitu. Nah, jadi saya pengen tahu Pak, gimana caranya ngeplot di RTB gitu. Terus kalau misalkan udah ngeplot itu untuk kasus-kasus tertentu atau kasus bebas lah, itu nentuin resolusinya gimana? Maksudnya seberapa panjang dia harus kita plot kayak gitu? Oke, saya ulang dulu pertanyaannya. Bagaimana kita bisa melakukan plot seperti ini? Plot ini adalah energi, fungsi dari jarak. Energi dan jarak itu terkait ke gaya, force. Okay. Maka sebagai eksperimenter, jalan yang paling mudah, kita bukan mengukur energi, kita mengukur force. Gimana cara mengukur force? Sederhananya kita punya sebuah benda. Okay. Terus benda ini, kita ingin tahu bagaimana interaksi benda ini akibat pengaruh papan tulis, misalnya gitu ya. Jadi kita ingin tahu kurva ini di sekitar papan tulis, misalnya gitu kan. Maka kita punya benda atau ukur, kita dekatkan, jauhkan sama papan tulis. Oke ya. Ketika benda ini saya letakkan di satu titik, satu posisi, dan awalnya diam, maka momentumnya nol. Arah V-nya nol ya, kalau diam kan. Nah, kalau misalnya saya lepas, terus ternyata dia bergerak, entah mendekat atau menjauh, maka momentumnya berubah kan. Nah, perubahan momentum terhadap waktu adalah gaya. Oke. Maka kita bisa hitung F sama dengan D per DT, MP. Kalau kita punya sebuah massa, terus kita lepas, oh dia berat. Velocity-nya kita tahu berapa. Misalnya kita dengan kamera, kita buat kalibrator, ada skala di belakangnya, kita lihat velocity-nya sekian. Massanya kita bisa timbang. Maka kita bisa tahu perubahan momentumnya kan. Maka kita bisa tahu force di titik itu berapa. Ke arah mana, magnitudenya berapa. Terus kita plot force, fungsi jarak. Oke okay, ya. Maka sebetulnya bukan langsung ini yang kita peroleh, tapi melainkan force, fungsi L. Seperti ini kan. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya di sini force-nya 0. Enggak tertarik, enggak ketolak berarti kan. Sini 0. Nah, iya wong dia bukan apa-apa kan. Tapi begitu nempel enggak bisa tembus kita kan? Tertolak kita. Tertolak dengan force yang tak hingga. Jadi ini bentuknya jadi L gini ya. Ini saya buat begini supaya kelihatan berat sebetulnya siku ya. Jadi ketika di sini nggak ada gaya, saya nggak merasakan gaya apapun. Saya begitu nempel, saya nggak bisa terus. Kalau saya paksa terus ketolak kan. Terus saya mikir, oke, ketolaknya berapa kuat. Kalau saya tekan lebih kuat, dia akan breakdown atau enggak. Maka ini menentukan apakah ini tak hingga atau tidak. Setelah dapat fungsi force. Setelah dapat kurva force fungsi L, maka kita lihat free energy ini kalau diturunkan jadi entropic force. Nah, kalau force diintegralkan maka menjadi free energy-nya. Atau kalau force in general diintegralkan jadi energi potensial biasanya. Nah, potensial ini bisa potensial listrik, bisa potensial gravitasi, potensial apapun. Oke. Okay. Oh iya, Pak. Tapi kan itu kan sesuatu yang pastinya bisa lah kita pegang gitu kan. Nah, gimana sekarang kalau kasusnya itu dengar cerita orang ya? Dengar cerita orang dulu aja, Pak. Misalnya, jadi kayak kemarin saya waktu baca novel Prey itu kan, nah di situ kan kasusnya nanobot. Udah saya nggak bisa bikin nanobot, terus kan nggak bisa, berarti nggak bisa nyobain kayak apa yang Bapak lakukan kan. Nah, cara satu-satunya kan berarti saya analitik kan. Nah, saya juga pengen gimana sih, Pak, kalau kita mau analitik tapi dengan data yang terbatas juga gitu. Oke, misalnya ada claim orang bikin nanobot. Klaimnya kan dia kan yang bilang saya bisa bikin, tapi dia kan bilang nanobot buatan saya bisa melakukan bla bla bla. Oke. Kalau kita sudah mulai tahu apa yang bisa dilakukan nanobotnya, maka kita mulai mendapat gambaran bagaimana interaksi nanobot dengan lingkungannya. Misalnya dia bisa menembus papan tulis misalnya gitu ya, atau dia bisa tertolak oleh papan tulis. Bagaimana interaksi nanobot dengan benda lain yang kita familiar? Nah, ketika kita bisa bayangkan interaksinya seperti apa, maka kita cari tahu, kalau boleh gitu ya, tanya ke pembuat nanobotnya, materinya apa? Kalau boleh tahu materinya apa, kita bisa bayangkan konfigurasinya seperti apa, kemudian cara kerja seperti apa, kita tebak. Beberapa kuliah yang sebelumnya kita pernah latihan pakai paten kan, kalau misalnya pas optika ya. Nah, mirip kok idenya sama menganalisis novel, sama-sama gosip mereka ya. Gosip itu nggak bisa langsung ditolak, nggak bisa langsung diterima kan. Jangan langsung dipercaya gosip itu kan. Dan masalahnya paten itu lebih enak daripada novel. Paten itu ada gambar tekniknya, kemudian ada deskripsinya, tapi tetap tidak seenak jurnal paper. Jurnal paper itu ada datanya, lebih jelas. Paten bisa jadi hanya ide, hanya gambar, dan bisa jadi salah. Nah, kita sebagai patent examiner waktu itu latihannya kan, maka kita harus menggunakan logika ini mungkin atau tidak. Kalau mungkin syaratnya apa, kalau nggak mungkin syaratnya apa. Dan patent examiner itu dibayar mahal karena dia harus jeli sekali melihat semua kemungkinan. Nah, yang asik itu kalau seorang engineer, resource-nya terbatas, datanya terbatas, terus dia bisa bikin kesimpulan. Tapi kalau semuanya dikasih, dia bisa dianggap nggak aneh lah, dia jelas bisa langsung main dikasih. Yang lebih asik lagi kalau semua dikasih dia nggak bisa. Jadi bukan engineer berarti kan? Oke. Pertanyaan berikutnya silakan dipilih. Oke, silakan. Pertama tadi itu kan sudah dibilang bahwa kalau molekulnya itu kan lebih efisien ya Pak dibanding sama dunia makro. Kalau pertanyaan saya itu kenapa bisa gitu loh terbentuk apa namanya makhluk hidup dengan banyak sel gitu loh, kenapa dia bisa mengorganisir gitu loh, kalau misalkan sebenarnya lebih efisien dia sendiri kan, apa yang mendorong itu. Sama kalau di buku Nelson itu kan katanya equation yang paling penting itu kan KBDL sama dengan 4,1 PN, tapi kok rasanya semakin kita ke belakang kok makin gak masih gitu ya. Makin jauh dari sana. Apakah sebenarnya masih ada? Saya jawab yang pertama dulu. Jadi kalau yang kedua KBTR kok sudah mulai kayak gak kepake. Kalau yang pertama tadi tentang nano machine, kenapa kok tubuh kita bisa bikin? Terus kenapa harus multiseluler? Kenapa nggak punya seluler lebih efisien? Saya ulang dulu pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kenapa kok kita harus multiseluler tubuhnya? Karena kalau uniseluler kayaknya lebih efisien. Sama seperti kayak, kenapa kita harus kerja kelompok? Kalau sendirian, kayaknya mungkin lebih efisien. Kenapa kita harus belajar sekelas? Kayaknya kalau satu lawan satu lebih efisien kan? Kita bisa lebih gampang. Nah, di sini kita lihat bahwa ada perang antara efisiensi sama efektivitas. Kalau ngomong efisiensi, ya oke, kita breakdown semua sekecil mungkin. Alias saya ngajar harusnya one on one dengan semua masing-masing. Itu efisien sekali. Saya kan bisa pastikan masing-masing paham asal saya dikasih waktu yang cukup untuk bisa diskusi satu lawan satu. Saya bisa bantu setiap orang. Tapi masalahnya kalian ingin segera lulus. Nah, kalau saya sih nggak kemana-mana, saya di sini. Masalahnya kalian ingin segera lulus. Saya nggak bisa efisien. Maka harus dibuat efektif. Ayo mumpul di TN7, gitu kan? Ketika kita mumpul di TN7, punya dua pilihan. Kita mau kerjasama atau nggak kerjasama. Secara fisikal sama-sama, tapi apakah mau terorganisasi atau tidak? Nah, baru kita akan bagi tugas, siapa ngapain, gitu kan? Jadi pertamanya, unicellular organism, dia punya alasan kenapa harus bergerak ke multicellular organism. Pasti ada keuntungan efektivitas. Kalau makin tidak efisien, saya setuju, dia makin nggak efisien. Tapi mungkin dia bisa gerak lebih jauh, dia bisa mencari makanan yang range-nya lebih banyak, maka dia lebih efektif. Oke, jadi kalau kita mau efisien, single terus, jangan nikah. Saya harus efisien banget, efisien banget. Tapi nggak happy. Sekarang yang nomor dua. Di bab 1 dikatakan the most important equation in the book itu KBTR 4,1 piconewton nanometer. Tapi pas kita masuk 3 bab terakhir kita ngomongin entropic force, nggak ngomong soal energi thermal lagi. Terus apakah salah klaim yang tadi? Secara parsial salah. Oh, sekarang kita nggak ngomong KBTR, nggak ngomong energi thermal, tapi ngomong entropi. Tapi sebetulnya entropi itu terkait sama energi thermal. Ketika energi thermalnya dinolkan, maka nggak ada cerita entropi kan? Kalau kita punya gas ideal, tapi temperaturnya di 0 Kelvin kan, nggak ada entropinya, semua langsung ya dingin, beku gitu kan? Kayaknya semua baik-baik saja, tapi nggak ada life di situ. Terus jawabannya akan lebih utuh kalau kita tidak berhenti di bab 8 sebetulnya. Karena ya namanya buku nonton film kalau nggak sampai selesai gimana sih rasanya? Iya kan? Kayaknya kata Pak Gia nonton film hanya sampai menit sekian gitu kan. Terus udah selesai matiin. Apa nggak penasaran belakangnya ceritanya apa gitu kan? Nah ketika sudah mencapai puncak cerita, baru dibongkar apa kaitan dari awal sampai akhir. Kenapa judulnya kok ada information misalnya? Apa kaitan energi, information sama life? Nanti di bab terakhir kita akan bicara tentang bagaimana kita menggunakan syaraf kita, bagaimana sel-sel yang kita bisa bahas bukan hanya sel yang bundar seperti ini, tapi ada sel-sel yang bentuknya panjang. Dan sel panjang itu yang membuat kita bisa gerak-gerak, sel syaraf kita. Terus bagaimana energi itu ditransfer, informasi ditransfer, hubungan KBTR seperti apa, kenapa dia harus pas nilai yang 4,1 pikonewton per nanometer. Ceritanya nggak akan saya bongkar kalau kita nggak kayak sama-sama kesana kan, akan ngasih kalau sama-sama kesana. Kapan kita akan sama-sama kesana? Ya kita udah kehabisan pertemuan, tapi kita punya nanoteknologi kan, kita masih bisa eksplor kesana di kuliah berikutnya. Oke. Sekarang ada yang tentukan penanya berikutnya. Pertanyaan kami dari paling itu dalam konteks ilmu secara keseluruhan, bukan untuk kita memahami perubahan. Bukan untuk perubahan. Betul, tapi cerita keseluruhan. Maka dia katakan for the whole book kan. Ketika KBTR itu bisa kita apresiasi, maka setidaknya di bab 2 kita bisa katakan entropi enggak boleh nol. KBTR harus ada nilainya supaya ada 3 proses di dalam sel. Oke, itu masih superficial sebetulnya, masih dangkal. Mas kita masuk ke bab 8. Kalau kita bicara bab 8 minggu lalu misalnya Gavin cerita tentang pembentukan self assembly, itu peran KBTR sudah mulai berfungsi. Kalau kita fine tune temperaturnya misalnya, maka pembentukan self assembly bisa jadi tidak terbentuk kalau salah di TR-nya. Oke. Okay. Habis pertanyaan. Oke, okay. Silakan pilih penanya berikutnya. Gerakan bakteri yang non-resiprokal itu berubah jadi resiprokal ketika di kondisi yang di udara luar. Itu yang ditanyakan ya. Di sini ada interpretasi yang beragam antara Anda, saya, dan banyak mahasiswa lain. Bagaimana cara kerja robot saat versi yang di gurun pasir, di udara. Apakah memang dia masih bergerak menggunakan flagella atau cilia yang digunakan oleh bakterinya? Atau jangan-jangan tidak? Karena bisa jadi bakterinya itu tidak digunakan untuk bergerak. Bakterinya sepertinya dia lebih digunakan untuk reproduksi. Geraknya pakai apa? Pertanyaannya langsung begitu ya. Nggak dijelaskan lagi di situ geraknya pakai apa. Maka kita nggak bisa punya landasan untuk menganalisis mungkin atau tidak kalau tidak ada datanya. Tapi kita bisa menduga kalau bukan bakterinya bergerak, maka ada solid state technology yang buatan manusia yang bisa bergerak di situ. atas apa saja yang bisa digunakan. Maka kita bisa search robot di udara yang belum skala nano, skalanya masih mikro, itu apa saja, bagaimana cara geraknya. Misalnya orang sudah mulai bisa bikin robot yang sebesar capung, itu masih skalanya bukan mikro sebetulnya ya, milisenti gitu kan, tapi dia sudah mulai bisa bergerak seperti capung tumbuhan. Sudah mulai, orang juga sudah mulai bisa bikin tiruan dari lalat, walaupun kalau lalat dia akan ketawa ya, kayak lalat itu gerakannya. Ada lagi orang yang kalau skala besar bikin cita buatan gitu kan. Nah, kalau kita lihat maka kita bisa amati trennya. Kalau ini diminiaturkan, jadi kita cari dulu yang sudah bekerja di skala senti itu seperti apa locomotionnya. Kemudian kalau kita miniaturkan, efeknya apa? Alias Reynolds number dikecilkan kan. Apakah efeknya dia jadi nggak bisa gerak, sama seperti ikan kalau dikecilkan jadi nggak bisa gerak, itu yang bisa dikerjakan. Jadi saya nggak akan menjawabkan bagaimana menganalisisnya, saya akan mengarahkan ke arah mana Anda bisa melakukan analisisnya. Jadi bisa jadi interpretasi Anda yang digeser, gerakannya belum tentu pakai bakteri. Bisa jadi bakteri hanya untuk reproduksi. Kalau kita baca ceritanya, dia memangsa, misalnya pertama kelinci kalau nggak salah, kemudian setelah itu bakterinya itu memakan kelincinya untuk bisa membuat bakteri baru, kemudian melakukan self-assembly dari si nanobot baru, kemudian dia pergi lagi. Jadi si bakterinya itu berguna jelas di cerita saat proses makannya, bukan proses terbangnya. Jadi bisa jadi terbangnya bukan karena bakterinya. Oke. Okay. Lalu dibawa ke sebuah prosesor yang kemudian akan diubah bentuknya di mitokondria tadi kalau dalam cerita Anda. Nah kalau untuk cerita proses assembly tadi, maka kita tadinya kalau fasenya gas, seakan kayak nggak nempel antara yang mau diproses dengan yang mau memproses, masalahnya gitu kan. Maka harus dibuat nempel satu sama lain. Ini kan ceritanya masalahnya mirip kayak kalau kita membahas selai kacang. Jadi kalau kita punya sebuah selai kacang, kita beli selai kacang di supermarket, tapi belinya yang murah, maka dalam hitungan waktu beberapa hari, beberapa minggu, itu akan terpisah minyaknya di atas, airnya di bawah. Oke? Tapi kalau Anda beli yang agak mahal, dia dibekali dengan surfaktan, akan stabil, masing-masing lemak itu akan terkungkung jadi sphere yang sangat kecil, sedemikian sehingga dia tidak terlihat makroskopik memisah, karena dia jadi banyak tapi di mana-mana terkungkung, maka jadinya nyampur. Asis surfaktan ini yang kemudian menjembatani supaya yang tadinya terpisah bisa jadi nyambung. Nah, ide dari lipotrofik tadi ya seperti itu, dia membuat supaya yang tadinya efisiensi prosesnya rendah karena nggak ketemu antara dua reaktan, sekarang bisa lebih besar ketemu, kontaknya lebih besar. Terkait nomor 5, statistika fisik, itu saya belajar ada perkembangan fungsi, kemudian simulation, analytics law, kemudian small formula. Dalam pertanyaan intinya itu bagaimana memprediksi. Di sini saya memprediksi oke, ada pengadaan terhadap arah, kecepatan, atau posisi. Saya masih bingung itu masing-masing fungsi yang telah ada di Nelson, dan saya udah pelajari, cuman entah apa saya nggak tahu apa itu gunanya. Membaca banyak rumus di Nelson, cuma masih bingung kalau ditanya, jadi kita kapan pakai rumus ini, kita kapan pakai rumus itu, dan pertanyaannya itu sangat general. Saya nggak tahu, saya nggak paham bagaimana Pak, saya udah baca tadi, saya nggak paham. Kayaknya sih emang nggak paham. Biar clear dulu, kan ada yang bilang, kayaknya nggak paham, saya sepakat, kayaknya belum paham. Tapi jangan khawatir, kita bantu supaya paham. Bab 4 ya, nanti ya, soal 5 ya. Kita lihat dulu juga question of physical ID-nya dulu. Saya bacakan terjemahan dari biological question dan physical ID-nya ya. Biological question-nya kan seperti ini. Jika semuanya bergerak begitu acak di dalam dunia nano, di dalam sel, bagaimana cara kita bisa memprediksi apapun di dalam situ? Terus physical ID-nya, kita masih bisa memprediksi apa yang terjadi pada sebuah populasi, collective activity di situ kan bidangnya. Jadi kalau kita bicara populasi, itu lebih mudah memprediksinya. Walaupun kalau kita harus memprediksi per individu, rasanya hampir nggak mungkin. Di sana seperti ini, kelas ini adalah satu buah populasi yang sebetulnya saling berinteraksi satu sama lain. Setidaknya ada kerja kelompok di sini kan. Maka saya akan kesulitan untuk bisa memprediksi misalnya apa nilai UAS seseorang sebelum saya lihat hasilnya ya. Untuk memprediksi itu susah, per orang itu susah. Tapi dengan berinteraksi sekelas, saya bisa merasakan ini kira-kira mulai oke atau belum oke untuk populasinya. Ketika Anda bertanya, yang lain merespon, ada yang presentasi, merespon itu kan population dynamics berarti kan. Saya nggak bisa tebak per orangnya sudah paham atau enggak sebelum saya nanti lihat hasil UAS-nya. Tapi secara populasi saya bisa merasakan, saya bisa prediksi, ini kira-kira lulus semua ya. Amin. Saya juga ingin ada lulus kan. Nah, kalau kembali ke sini, jadi sebelum balik ke persamaan, kita lihat dulu bahwa yang kita prediksi itu bukan physical variabelnya apa, bukan, tapi idenya adalah kita bisa memprediksi satu buah kumpulan. Kita nggak bisa prediksi satu buah individu, tapi selalu bisa prediksi satu buah kumpulan. Apa yang mau diprediksi? Baru kita masuk ke masing-masing subbab. Gitu ya. Misalnya, persamaan 4.6, halaman 105. Di situ ada diffusion in three dimensions, gitu kan? Artinya ada satu buah molekul, dia bergerak acak dalam tiga dimensi. Gerak acak itu artinya ya kayak orang mabuk dalam cerita ini kan? Dia bisa kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, tanpa bisa ditebak tiga dimensi. Ketika kita hanya melihat satu orang, kita akan sulit memprediksi kalau awalnya di titik ini, setelah 10 menit dia di mana? Susah loh mikirnya. Kan kita nggak tahu dia gerak kemana. Tapi kita bisa prediksi kemungkinan setelah 10 menit, maka kita punya T-nya di sini kan. Kalau kita tahu D kapital, kita tahu T, maka kita bisa perkirakan satu orang ini kira-kira ya nggak akan sampai ke biologi lah misalnya. Jadi kita mulai memprediksi individual. Jadi itu masih individual. Tapi kita melihatnya sebagai kumpulan gerakan individual. Jadi kalau kita bicara individual itu apa individual? Makhluknya, objeknya individual atau prosesnya individual? Kalau di sini ternyata prosesnya individual itu susah diprediksi. Per langkahnya kita nggak tahu kemana. Tapi setelah sekian langkah kita bisa prediksi. Kayaknya nggak akan jauh-jauh deh. Kita paling jauh sampai situ deh. Jadi kita lihat individual versus populasi bukan orangnya, tapi langkah yang dilakukan oleh satu orang. Oke? Jadi difusi dalam tiga dimensi oleh satu orang. Per langkahnya kita nggak bisa prediksi, namanya random kan? Tapi kita bisa prediksi setelah sekian menit, kira-kira dia sampai mana. Kemudian kita geser lagi misalnya Stokes formula, halaman 107.4.14. Ini kita bicara soal friksi. Friksi di sini adalah energi yang hilang sebetulnya. Ada energi yang diberikan, tapi kemudian dia malah tersebar ke segala arah. Pertanyaannya, ini kaitannya sama apa kok ada status, ada individu sama populasi gitu kan? Nah kalau nanti kita bicara di bab berikutnya saat kita bicara ikan lawan bakteri, maka kita bisa bicara dengan kasus yang lebih bisa dibayangkan. Misalnya ketika ikan menggerakkan ekor belakangnya, maka ada interaksi antara ekor belakang ikan dengan jutaan molekul air di sekitarnya. Masing-masing molekul air setelah dihentak, dia akan merasakan awalnya inersia. Setelah itu inersianya akan dominan dibandingkan sama friksinya kalau skalanya besar kayak ikan. Maka friksinya kalah, inersia yang meluncur. Tapi kalau misalnya kita kecilkan ke low Reynolds number world, terus misalnya bakteri mau ikut-ikutan seperti itu, dia menghentak, maka apa yang terjadi? Banyak molekul air di sekitarnya akan terhentak tapi lalu diam. Terus apa maksudnya diam? Energinya hilang. Hilang kemana? Berupa gerak acak atau energi termal. Jadi ketika kita bayangkan ini misalnya flagela, dia bergerak, maka pertama kontaknya adalah antara flagela dengan fluida yang tepat mengelilinginya kan. Nah ketika digerakkan, lalu kontak berikutnya adalah antara lapis pertama fluida dengan lapis kedua, lalu dengan lapis ketiga, terus seperti itu. Nah antar lapis ini kemudian ada friksi. Nah ketika ada friksi, maka arah yang seharusnya diperintahkan nggak diteruskan, arahnya malah acak. Nah di sini ketika kita bicara arah acak, masing-masing individual molecules arahnya kita nggak bisa prediksi. Tapi secara populasi kita bisa prediksi. Jadi balik lagi ke sini, kalau populasi kita bisa katakan sesuatu, kalau individu kita nggak bisa bilang apa-apa, karena terlalu acak untuk bisa diprediksi. Terus kita coba yang berikutnya lagi, Einstein's relation. Einstein relation di sini halaman 108 ini sebetulnya masih nyambung sama friksi tadi kan. Jadi ini adalah hubungan antara di sisi kiri adalah friksi dikali koefisien difusi, di sisi kanan muncul KBT di sini kan. Artinya kita ngomong energi berarti karena KBT ini satuannya energi. Terus kita lihat sisi kanan ini energi, sisi kiri ini ada friksi dan ada difusi. Cerita kualitatifnya adalah berapa besar energi yang bisa tersampaikan sesuai arah yang diinginkan, tapi juga berapa besar energi yang kemudian arahnya jadi acak. Semakin besar friksinya, semakin besar difusinya, maka kita nyatakan semakin besar energi termalnya. Semakin acak dia, semakin tidak karuan arahnya. Nah kalau tidak karuan arahnya, terus apa yang bisa kita lakukan untuk memprediksi arahnya kan? Baru kita masuk ke distribusi. Nah misalnya yang jelas gambar di halaman 119, gambar 4.11. Ini yang tadi juga tampil di presentasi kan. Ada gambar A, B, sama C. Di gambar A itu ada konsentrasi versus posisi. Di mana nilai konsentrasinya konstan di mana-mana. Ya kan? Datar gitu kan? Pasti ngikuti? Ya. Ketika nilai konsentrasinya di mana-mana sama, maka secara makroskopik kita lihat ini well mixed solution. Di mana-mana konsentrasinya sama. Terus apakah artinya semua molekul di dalam solution itu diam, tidak bergerak? Enggak juga. Masing-masing bergerak, masing-masing gerak acak. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, tapi netonya nol. Nah, kalau kita masuk ke gambar yang B sebelahnya, sekarang konsentrasi adalah fungsi dari X, bentuknya linear gitu kan. Ketika X-nya rendah, konsentrasinya tinggi, ketika X-nya tinggi, konsentrasinya rendah. Terus gambarnya linear. Maka apa yang terjadi? Kalau di sebelah kiri saat konsentrasi tinggi, ada satu buah source, ada pensupply molekul, apa konsentrasi bisa dijaga tinggi terus kan di situ. Di sebelah kanan, ketika konsentrasinya nol, kita harusnya punya sebuah sink yang nyedot terus. Sedemikian sehingga dari source selalu dikasih, di sink selalu disedot, maka dia akan ngalir dari source ke sink. Nah, ngalirnya ini ya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ini sebetulnya ceritanya secara matematis sama aja kayak kalau kita bicara baterai, ada potensial positif, potensial negatif gitu kan. Maka medan listriknya akan digambarkan dari positif ke negatif. Kalau sederhana kita gambarkan linear. Di sini juga seperti itu. Konsentrasinya ada potensi positif source-nya, potensi negatif sink-nya. Terus kita masuk ke gambar C. Ini yang tadi saya katakan ada gelas diisi air, kita kasih tinta, tintanya nyebar, tapi gelasnya itu finite, punya dinding. Sedemikian sehingga nggak bisa nyebar terus ke sana, tapi akan selesai gitu kan. Nah, ketika selesai, akhirnya jadi equilibrium lagi, sama kayak gambar A. Nah, terus apa maksudnya kaitannya sama biological question dan physical idea? Di skala nano, kita nggak bisa tebak masing-masing molekul tinta geraknya seperti apa. Dia mau gerak kemana, susah diprediksi. Kalau individual molekul tinta. Tapi kalau kita lihat seluruh molekul tinta, kita bisa bilang secara populasi, kita bisa prediksi. Awalnya begitu, nanti akan begitu. Sederhananya tintanya kita akan tahu secara pengalaman sehari-hari, dia pasti nyebar. Pertanyaannya kok bisa nyebar? Ya karena kalau dia tidak menyebar, dia akan bertumbukan satu sama lain. Dan itu akan membuat jadi sesak gitu kan. Maka dia akan mencari tempat lain yang lebih longgar. Maka dia akan meningkatkan entropi, dia menurunkan free energy, sebenarnya entropic force lagi di sini ceritanya. Jadi inti dari question di exam question yang ini adalah kalau semuanya acak, terus kita mau ngapain? Gak bisa prediksi apa-apa. Betul gak bisa kalau individual, tapi kita tetap punya kekuatan kalau kita prediksinya populasi. Intinya di situ. Terus baru ada macam-macam cerita, populasi apa, mau cerita apa gitu. Jadi jangan terlalu takut. Biological question dan physical idea itu yang harusnya dipegang untuk menjawab ujiannya. Yang lain itu pelengkap cerita. Jadi harus paham physical idea dulu. Di sini physical idea-nya adalah jangan coba-coba sok jago menebak individual, karena emang nggak bisa. Oke, kita tebaknya populasi aja. Di sinilah kuliah prof sat jadi bermanfaat. Karena kita punya data yang banyak sekali. Sama seperti di exercise buku ini kan, kita pernah bahas ada tukang roti kan, terus dia berusaha menipu, terus nanti average-nya berapa, standard deviation-nya berapa, ketahuan kalau menipu. Hanya kalau belajar prof sat kita bisa tahu distribusinya seperti apa, maka dia menipunya seperti apa. Oke, okay? Jadi fokus ke populasi ya. Terjawab? Tadi apa yang dia menjawab pertama, well-being solution yang dimana implikasinya seimbang di segala kondisi. Iya. Terus ada beberapa molekul yang sepertinya ada ganas di mana komunikasinya. Apakah itu yang memicu adanya chemical potential? Ini berarti masuk bab terakhir ya, ketika kita bicara chemical potential kan. Karena biologic solution tadi kan nyambung ya. Sama seperti yang digambarkan dengan tepat di presentasi darah tadi, kalau kita punya biologic solution, maka secara makro semuanya kayak udah equilibrium, alias nggak ada kehidupan, sebetulnya nggak ada proses kan. Masalahnya itu hanya skala makro. Kalau kita lihat skala mikro, sebetulnya ada gerak acak, ada energi termal di situ. Gara-gara ada gerak acak, maka semuanya tidak diam. Maka sebetulnya di skala yang nano, mikro nano, kalau kita zoom in, itu belum well-mixed solution. Selalu ada daerah di mana konsentrasi spesies A lebih tinggi daripada konsentrasi spesies B, dan kalau keduanya bisa saling bereaksi sebagai reaktan dan produk, maka belum setimbang. Ketika mu-nya sudah sama, baru setimbang gitu kan, chemical potential sama, baru setimbang. Secara makro setimbang, secara nano belum setimbang. Dan kebetulan mesin kita skalanya nano, ya kepakailah dia. Oke, jadi di sini gradien mu-nya itu kecil sebetulnya. Tapi buat si mesin nggak masalah, dia juga kecil kok. Walaupun gradiennya kecil, kalau kita punya mechanical device yang besar, kita bisa pakai kan. Misalnya kalau kita punya heat engine, terus bekerja antara reservoir panas dan reservoir dingin di mana deltanya 1 Celsius misalnya. Absurd gitu kan? Heat engine gimana caranya kerja kalau deltanya 1 Celsius, ya kan? Karena dia skala makro, nggak bisa jalan seperti itu. Tapi kalau dia skala nano, perbedaan 1 Celsius itu signifikan. Karena energi thermalnya bermain di situ. Nah, kalau kita tarik ke novel Prey lagi, maka sebetulnya idenya adalah menggunakan energi-energi yang dalam skala makro nggak bisa dipakai, tapi di skala nano, dia masih relevan untuk dipakai untuk nanobotnya. Oke? Silakan tentukan penanya berikutnya. Sehingga loadnya merasakan efisiensi energi yang dia alami saat dia mengalami mechanical work lebih besar daripada dorongan dari saya. Jadi sederhananya efisiensi nggak boleh lebih dari 100%. Berarti yang pernyataan yang LF-nya. LF semakin mendekati 0 lalu efisiensi mendekati tak terhitung. Keliru. Yang betul bukan. Iya. Jadi ketika kita mainkan LF, balik ke inti ceritanya, final condition sebisa mungkin, semirip mungkin dengan initial condition, alias LF kurang LI yang menuju 0, alias LF limit menuju LI. Ketika itu terjadi, maka X limit menuju 0, maka efisiensi limit menuju 1. Ini sebetulnya counterintuitif. Di kelas kami saya berikan satu buah ilustrasi. Di sini ada benda yang bisa saya dorong, maka saya bisa ilustrasikan dengan benda yang bisa saya dorong. Di sini ada kursi, ya. Jika saya dorong seperti ini, maka tidak semua free energy yang saya habiskan itu menjadi mechanical work karena ada gesekan di bawah kan. Oke. Ini efisiensi nggak 100%, dibuat 100%. Tapi saya bisa buat efisiensi 0%. Gimana caranya? Saya dorong ya. Saya nggak dorong apa-apa kan di sini. Ketika saya nggak dorong apa-apa, rasanya enak gitu kan, nggak ada resistansi. Itu yang disebut di thermodynamics sebagai free expansion. Anda bisa dorong bebas, tapi nggak ada yang didorong kok. Loadnya nol. Ketika loadnya nol, maka free energy Anda turun, tapi nggak ada efeknya. Maka outputnya nol, inputnya nggak. Sedemikian sehingga efisiensinya jadi nol. Terus efisiensi akan meningkat kalau initial condition hampir sama dengan final condition. Seperti apa gambarannya? Kayak gini. Percaya ini saya dorong. Kok nggak gerak? Saya berusaha menjaga agar final condition sepiring mungkin. Alias ini adalah kuasi statis gitu kan. Terus kita mulai counter intuitive rasanya. Kalau kayak gini, apanya efisiennya ke kemana-mana gitu kan? Ya oke, memang perpindahan dia sedikit sekali, perpindahan dia menuju nol. Karena perpindahannya menuju nol, maka mechanical work dia juga menuju nol. Iya kan? outputnya berarti menuju nol. Terus kenapa efisien? Outputnya menuju nol, tapi jangan lupa inputnya juga menuju nol. Nah, ketika inputnya menuju nol, outputnya menuju nol, dirasiokan, kita belajar di kalkulus, maka kita bisa lihat kalau kecil dibagi kecil, jadi sama dengan 1 akhirnya, mendekati 1. Jadi ketika outputnya mendekati 0, inputnya mendekati 0, rasio output per input menjadi mendekati 1. Efisien sekali, tapi nggak efektif kan? Ini yang paling efisien. Kalau nggak efisien, ya tadi itu, dorong angin, nggak ada bebannya, nggak ada didorong kok gitu. Mesin yang 100% efisien itu bisa juga dibilang nggak berguna ya, karena yang kayak tadi outputnya mungkin bisa jadi itu berasal dari yang outputnya sedikit, inputnya sedikit. Saya ulang dulu pertanyaannya karena saya takut keliru. Yang ditanyakan, apakah berarti sebuah mesin yang efisiensi 100% itu tidak berguna? Belum tentu berguna. Belum tentu berguna? Ya, karena bisa jadi itu berasal dari perbandingan output dan input yang sama-sama kecil. Dekati kecil. Nah, sekarang gini, bagaimana kita mengkuantifikasi guna? Apakah kita kuantifikasi dengan delta displacement-nya itu misalnya? Kalau seperti itu ya oke, jadi nggak berguna. Tapi kalau kita belajar termodinamika, kita punya proses yang siklik kan? Misalnya siklus Carnot deh, ada ekspansi, terus kemudian ada kompresi lagi. Ekspansi lagi, kompresi lagi. Ya masalahnya semua apa ada 4 tahap di situ, masing-masingnya harus reversible, harus kuasi statik. Alias harus dikerjakan dengan pelan sekali. Terus dikatakan berguna apa enggak berguna asal mau nunggu. Serius tunggu aja. Dia harus reversible masalahnya. Kalau ada enggak sabar, oke dicepetin entropi alam semesta naik, dia irreversible jadinya kan. Kalau Anda mau alam semesta tidak semakin rusak, ya harus sabar. Pelan sekali kan, makanya seperti di dulu kita bahas antara sepeda sama sepeda motor mana yang lebih efisien, tapi mana yang lebih cepat sampai tujuan, tergantung ada pemilihan mana kan. Jadi apakah berguna atau tidak, kalau Anda sabar menunggu berguna. Ya, akhirnya deltanya jadi banyak juga, walaupun per stepnya kecil, kalau nunggu yang lama-lama banyak juga. Sama kayak belajar lah. Kalau sabar, pelan-pelan. Satu your turn, satu your turn. Jawab. Silakan tentukan penanya berikutnya. Sudah sepakat, kita populasi ini yang dibahas, bukan individu. Terus kita fokus ke difusi. Tadi dibahas ada kata-kata di halaman 105, hukum difusi itu universal. Katakan itu kan. Lantas muncul kesalahpahaman pada dikatakan universal, maka seakan-akan konstanta difusi D itu adalah satu buah nilai yang konstan gitu ya. Terus apakah seperti itu? Kebingungan mulai muncul ketika ada gambar yang menunjukkan nilai D tidak konstan. Di gambar 4.7 halaman 111. Itu kita lihat D itu proporsional terhadap molar mass pangkat minus 0,57. Artinya makin kita mainkan molar massnya, difusi konstannya akan berubah. Kebingungan ini menunjukkan bahwa kita masih perlu paham apa sih cerita difusi gitu. Oke. Biasanya ceritanya lebih mudah dibayangkan sebagai Brownian motion. Brownian motion itu kan jadi Brown itu melakukan pengamatan. Diceritakan di sini kan kalau nggak salah awalnya ada pollen ya. Jadi pollen dia amati di mikroskop. Pollen itu kok nggak diam? Pollennya bergerak. Terus dia mikir ketika bergerak ilusinya adalah pollennya hidup. Terus dia mikir kalau pollennya hidup padahal dia belum tumbuh jadi tanaman, terus apa maksudnya dia hidup? Habis dia curiga, jangan-jangan dia salah juga. Maka dia ganti polennya dengan debu kan? Dengan macam-macam partikel yang dia punya. Ternyata semua partikel yang dia yakini nggak hidup, misalnya jelaga gitu dia pakai, itu nggak mungkin hidup kata dia. Saat diletakkan di air, itu juga bergerak. Nah, berarti ini bukan gerak karena hidup. Sebenarnya gerak karena apa? Sederhananya Einstein adalah cerita bergerak gara-gara didorong sama molekul air di sekitarnya. Maka secara kualitasnya kita bisa bayangkan, kalau kita mainkan jenis yang didorong-dorong ya, si polonnya atau si jelaganya, itu bisa mainkan partikelnya besar atau kecil, misalnya gitu. Atau kalau ukurannya sama, densitasnya kita mainkan, bisa makin berat atau makin ringan. Secara kualitatif bisa kita bayangkan, kalau makin berat benda yang didorong-dorong, dia akan semakin susah didorong. Maka difusinya tidak akan lihat. Karena itu kita punya hubungan tadi, difusi konstan akan turun kalau massa molarnya makin besar, makin berat molekulnya makin tidak mengalami difusi. Contohnya, ketika kita berdiri, kita punya massa yang luar biasa besar dibandingkan dengan massa udara. Apakah kita mengalami difusi? Technically iya, tapi visibly kita nggak lihat kita berdifusi kan? Jadi nilai D di sini bukan sesuatu yang konstan. Dia dipengaruhi oleh banyak hal. Selain ukuran, yang lain lagi ditentukan oleh temperatur, energi termalnya. Jadi sekarang bayangkan misalnya saya punya dua eksperimen. Masanya sama, ukurannya sama, airnya sama, tapi yang satu dingin, satu panas. Ketika yang ini panas, maka molekul airnya kan bergerak dengan lebih kuat, energi kinetiknya lebih besar. Maka di sini yang digoyang kan bergerak lebih besar. Maka diffusion constant-nya nggak sama dong antara yang panas dengan yang dingin. Oke, jadi konstanta diffusi D itu dikatakan konstanta bukan sebagai konstanta yang nilainya selalu sama setiap saat pada setiap situasi. Mudah-mudahan clear sekarang. Itu malah bisa kita mainkan. Misalnya, ada satu aplikasi menarik. Ada keperluan medis untuk memisahkan antara sperma yang sehat dengan yang tidak sehat. Misalnya seperti itu. Yang sehat, dia punya drive, punya kelahiran di belakangnya. Jadi kan sehingga dia geraknya bukan gerak acak, dia geraknya driven. Sedangkan yang tidak sehat, kelahirannya tidak bisa bergerak dengan baik, dia geraknya difusi. Geraknya acak. Okay. Jadi, ada satu buah device, kita masukkan bersama-sama sampel, kita ingin pilih mana yang sehat, mana yang tidak, dan kita ingin pilih secara otomatis. Maka kita buat satu buah lorong, ya. Kemudian kita buat geometri lorongnya, supaya hanya yang aktif, yang tidak sekedar mengandalkan difusi, yang bisa masuk ke lorong tertentu. Kalau kita bisa desain geometri yang dengan tepat, asal kita tahu konstanta D-nya, D untuk yang sehat dan D untuk yang tidak sehat, itu nilainya beda, maka kita bisa pilih yang sini, yang sehat masuk sini, yang tidak masuk sini. Itu akan penting sekali misalnya untuk in vitro fertilization, untuk bayi tabung. Kita harus pilih kan, sperma yang cukup aktif untuk bisa in vitro fertilization. Misalnya aplikasi yang begitu. Jadi bicara soal difusi itu nggak hanya mengurus soal pollen, nggak hanya soal jelaga, bisa menentukan berhasil hidup atau mati. Dari di atas 4.3 itu ada dimensinya difusi itu kalau kuadrat per halaman artinya berarti kecil itu berdifusi terhadap luas bukan kalau volume mungkin apa namanya pertanyaan terakhir ya. Kesamaan 1.6 di bawahnya dikatakan bahwa konstanta D mempunyai unit L pangkat 2 per T. Terus apakah kita bisa definisikan ini perluas gitu kan? Kita enggak gitu. Ini bukan perluas. Karena kalau kita terjemahkan perluas, seakan-akan enggak ada diskusi perpoloh di sini ya kan? Ceritanya bukan gitu. Ini hasilnya seperti ini. Ceritanya di paragraf sebelumnya, di L2 per T, itu muncul gara-gara L dikali L per T. L per T itu apa? Velocity. L itu apa? Displacement. Ini valid untuk satu dimensi. Nanti ada 2 DT atau satu dimensi. Kalau 3 dimensi jadinya kan tinggal 3, 6 DT. Clear? Oke. Sudah jam 6, seperti saya janjikan saya akan keluar. Kalau kalian masih mau di sini silakan. Saya sih mau pulang. Saya doakan Anda semua sukses. Amin. Sedang musim hujan, jangan ngebut-ngebutan, jangan mepet-mepet sama waktu ujian baru datang, jangan tergesa-gesa, jangan buat efisiensi Anda rendah, gitu ya, dengan tergesa-gesa. Karena mungkin karena excited, seringkali kita tidak bisa berpikir panjang, kita tergesa-gesa, mungkin sampai mungkin ada yang lupa tanda tangan, jangan sampai seperti itu. Oke. Mulai dari sekarang tenang, fokus, hilangkan rasa takut, kuatkan curiosity. Ketika curiosity Anda kuat, Anda nggak akan merasakan takut. Atau ada tapi kalah sebetulnya. Ketika curiosity Anda kuat, Anda akan jalan-jalan. Iya kan? Ketika Anda penasaran, Anda akan jalan-jalan. Anda akan baca bagian-bagian yang selama ini kata teman Anda nggak penting. Jadi kuncinya bukan kata teman Anda harusnya dibaca atau tidak. Anda mau baca atau tidak. Kalau Anda curious, Anda akan baca. Semakin banyak Anda baca, semakin banyak informasi yang masuk. Dan itu melelahkan. Mau ada proses atau tidak, lagi-lagi terserah Anda. Oke, free energinya sudah minimum. Saya harus ucapkan terima kasih. Saya yang berterima kasih untuk kerja keras Anda semua mulai dari awal semester sampai hari ini. Khusus untuk angkatan 2012, terima kasih pulang dari KKN bisa langsung fokus, bisa terus mengejar, nonton video yang saya berikan, bisa melewati energi barrier, bisa loncat dari A ke D, tahu bahwa kata kunci tepatnya adalah entropi, tapi gunakan curiosity, jangan berhenti di situ. Kejar terus. Oke? Untuk semua yang terakhir kali ketemu sama saya, habis ini mungkin gak kuliah lagi. Sakit aja bandel nanti. Saya doakan sukses. Free energy Anda, saya berusaha menaikkan free energy Anda di kelas. Begitu Anda keluar, free energy akan turun. Pertanyaannya secepat apa free energy itu turun, terserah Anda. Oke? Okay? Kalau langsung turun mendadak, pesan terakhir saya, you start to die. Oke? Okay? Jangan cepat-cepat untuk die. Oke? Okay? Terima kasih untuk semua.